Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seorang muslim dan mukmin selalu mengucapkan kalimat ini. Tentu dengan diikuti keyakinan, dengan sepenuh keyakinan dalam hati, kalau Allah tidak akan pungkiri janjinya. Kena kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat, firman Allah, Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Dan Allah telah menjanjikan kita dengan sebenar-benarnya bahwasanya semua kebutuhan kehidupan kita di muka bumi ini akan dipenuhi dengan kalimat Alhamdulillah. Maka jangan pernah luputkan kalimat ini. Disayangkan sekali banyak orang 33 saja habis sholat masih sering ditinggalkan. Padahal setiap muslim harus mengucapkan dalam setiap keadaannya. Bahkan banyak hal-hal yang mungkin dia anggap buruk sebenarnya nikmat Allah yang dia harus syukuri. Baik itu rasa lapar, penyakit, gangguan orang, semua itu termasuk nikmat Allah yang besar. Bila dia beriman, berarti Allah akan tinggikan derajatnya, bersihkan dosanya. Maka semestinya dalam keadaan kita genting pun, lisan seorang muslim mengatakan Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita selanjutnya kepada sebaik-baik manusia. Orang yang paling layak dijadikan sebagai guru, suri tauladan. Manusia yang dipilih langsung oleh sang pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Tidak lagi utusan Nabi dan Rasul setelahnya. Syariat yang dibawa, syariat yang paling sempurna. Al-Quran dan dibawa, kitab dari langit adalah kitab yang paling sempurna. Halal yang ia halalkan, haram yang ia haramkan. Orang yang telah berhasil menjadi sosok suami yang terbaik, ayah terbaik, anak terbaik, sahabat terbaik, seorang pedagang terbaik, politikus terbaik, dan tentu buah tidak akan jauh dari pohonnya. Siapapun yang mengikutinya, pasti akan sama dengannya. Dan karena itu Allah menyuruh kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Dalam firman Allah kekal, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Sesungguhnya pada diri Rasul, utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik bagi orang yang mau menginginkan bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dan juga masuk ke dalam surganya Allah. Dan ingin berzikir kepada Allah atau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya langsung dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Rahmat Allah luas sekali. Masuk di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Bahkan ulama mengatakan rahmat Allah masuk dalam segala sesuatunya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَرَحْمَتُ wasi'at kulla شَيْءٍ. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatunya, termasuk kemaksiatan hamba-hambanya yang dia tutupin dan dia maafkan. Maka mengucapkan satu kali salam hormat akan mendapatkan 10 kali tambahan rahmat dari Allah. Sangat wajar setelah memuji Allah, Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Selamat ketemu lagi ikhwah sekalian akhwat dalam majlis kita yang mulia ini, majlis serial manusia terbaik, para sahabat yang telah mendampingi langsung Nabi SAW, bersalaman dengannya, bersahabat dengannya, bertanya padanya, juga memenuhi semua kebutuhan Nabi SAW, berjuang dan berperang bersamanya, sampai ada yang ikut menguburkan Nabi SAW, lalu menjunjung tinggi ajarannya setelah meninggal. Manusia-manusia ini, yang paling layak menjadi suri tauladan. Dan Alhamdulillah kita sudah membahas tidak kurang dari 40 sahabat. Yang kita harap tentu kita bisa mengambil pelajaran terbaik dari orang-orang yang terbaik ini. Allah telah memilih mereka menemani Nabi-Nya Muhammad SAW karena dianggap memang mereka orang yang paling layak. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, Allah melihat hati hamba-hamba maka ditemukan hati Muhammad yang paling suci dan bersih maka dipilihlah dia sebagai utusan Allah yang terakhir. Lalu Allah melihat hati-hati yang suci setelahnya, ditemukanlah hati para sahabatnya, maka dijadikanlah mereka orang-orang yang mendampingi Nabi SAW. Sosok kita pada siang ini teman-teman sekalian semoga Allah berkahi adalah Abdullah ibn Salam, yang sebelumnya bernama Al-Husain ibn Salam, yang diganti oleh Nabi SAW setelah dia masuk Islam. Sosok ini agak berbeda sedikit dari sahabat-sahabat Nabi yang lain, karena orang ini adalah seorang ulama Yahudi. Dan orang-orang Yahudi sebagaimana tadi akan kita paparkan sifat-sifat mereka sangat sulit menerima kebenaran. Sangat sulit. Sampai kata Nabi SAW, andai saja ada 12 orang dari Yahudi yang beriman kepadaku di zaman beliau, maka dipastikan seluruh Yahudi akan masuk Islam. Kalau Nabi SAW menentukan 12 orang saja sulit sekali masuk Islam, bagaimana di zaman kita sekarang? Maka memang mereka sangat sulit. Mereka memiliki egois yang besar. Ada doktrin-doktrin yang ditanamkan di dalam jiwa para pengikut Yahudi ini, bahwasanya mereka lebih baik dari yang lainnya. Bahkan Allah menukil dalam Al-Quran sifat mereka. Mereka mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka ini adalah kedustaan yang mereka karang-karang sehingga membuat mereka merasa lebih dari orang lain. Bahkan ada konsep Yahudi sekarang yang disebarkan, mereka mengatakan bahwasanya mereka boleh menipu selain Yahudi, mereka boleh membunuh, bahkan mereka mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sosok orang kita hari ini, teman-teman, adalah sosok pendeta Yahudi yang tidak mengikuti umumnya kaumnya. Dia mengikuti hati nuraninya, pikiran sehatnya, dan dia kemudian menerima risalah kebenaran. Sosok ini karena ikhlas, akhirnya oleh Nabi SAW dijamin surga baginya. Dan dijamin juga dia akan husnul khatimah dan meninggal dalam keadaan Islam. Orang ini, teman-teman sekalian, kalau kita ingin ukir sejarah hidupnya, terlebih lagi kita akan ambil pelajaran, durus wal ibar dari kehidupannya luar biasa. Saya waktu nusun durus wal ibar ini, seperti rasanya pulpen ini tidak bisa berhenti mencatat. Kalau tidak saya ringkas, mungkin akan banyak sekali pelajaran yang diambil dari orang ini. Sosok yang luar biasa gitu. Teman-teman sekalian, orang ini awal mula masuk Islamnya cukup unik. Dan tercatat di dalam sejarah Islam, dari seluruh pendeta Yahudi yang ada pada saat itu cuma 2 orang yang masuk Islam. Dan 2 orang ini betul-betul tulus masuk Islam sehingga Allah karuniakan mereka pahala yang besar. Yang satu dapat jaminan surga karena perjuangan yang besar, itu adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dan yang satu mati terbunuh, mati syahid setelah syahadat di perang Uhud, yaitu Khuwairiq radhiyallahu anhu. 2 orang ini yang masuk Islam. Selain daripada ini tidak ditemukan ada yang masuk Islam. Apalagi juga orang-orang biasanya, itu sangat sedikit, bisa dihitung jari yang masuk Islam, kalau bukan karena kepepet, karena khawatir dibunuh, maka mereka jarang sekali, bisa dikatakan tidak menganut agama Islam itu. Awal mula, teman-teman sekalian, masalah masuk Islamnya sahabat yang mulia ini, mereka sebenarnya sudah menukil satu sama yang lain, dan di dalam Taurat tertera nama Nabi SAW, jalur nasabnya, ciri fisiknya. Sampai orang-orang Yahudi itu seperti melihat depan mata kepala, ini loh Nabi terakhir. Alisnya, kulitnya, rambutnya, poster tubuhnya, nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya, tempat keluarnya, tempat hijrahnya, historinya selama jadi Nabi nanti. Akan berperang begini, berperang begitu, sudah disampaikan oleh Musa alaihissalam, disampaikan oleh Isa alaihissalam, mereka tahu. Dari mana dalilnya Ustaz? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang terutama orang-orang Yahudi ini, ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahasa ini penting sekali, teman-teman. Allah enggak mengatakan mereka mengenal Muhammad. Ciri-cirinya disebutkan dalam Taurat, tapi Allah gunakan bahasa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Siapa orang tua yang tidak kenal anaknya? Lahir, setiap hari dia lihat, setiap hari berinteraksi. Allah gunakan itu, artinya tidak mungkin luput dari orang Yahudi kalau ini bukan Nabi. Tidak mungkin. Seperti orang mengakui ini bukan anak saya, padahal anak itu lahir besar bersama dia. Tidak mungkin dia pungkiri. Tapi subhanallah, kaum ini memang kaum yang pembangkang. Dan Al-Quran menceritakan tentang keadaan mereka. Bahwasanya memang ada di antara mereka yang sangat membangkang. Ya. Atau mayoritasnya memang membangkang. Bermula masuk Islamnya manusia terbaik ini, teman-teman sekalian. Dalam riwayat diceritakan. Dia menceritakan sendiri tentang kisahnya. Dan saya setelah melihat daripada saya menceritakan secara umum, maka lebih baik kita langsung membacakan riwayatnya. Dinukil dari Abdullah bin Salam sendiri, beliau menceritakan tentang masuk Islamnya. Ia berkata, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang berbondong-bondong berlarian menyambut beliau. Dan aku termasuk dalam kerumunan tersebut. Ketika melihat beliau, maka tahulah aku bahwa wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Subhanallah, ada orang dari wajahnya kita bisa tahu umumnya kalau orang ini baik atau tidak. Umum saja begitu, kelihatan. Subhanallah, ibadah itu, sholat, puasa, semuanya, zikir, ya, apa yang dilakukan ini bisa bercahaya dari wajah. Dan cahaya itu bukan keluar seperti cahaya lampu, tapi kenyamanan orang interaksi. Orang mendapatkan manfaat dari dia. Selalu wajahnya berseri, tatapan matanya syahdu, lisannya bermanfaat, tangannya ramah, kakinya melangkah ke tempat-tempat positif. Seperti itulah. Hal yang pertama, kata beliau, yang aku dengarkan dari lisan Nabi, ini sebelum Abdullah bin Salam syahadat. Baru dia ketemu, dia langsung bilang, ini bukan pendusta. Lalu begitu waktu itu Nabi SAW pertama kali ucapkan sabda yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam dan hadis ini diriwayatkan oleh beliau adalah sabda Nabi SAW, ya ayyuhan nas, abshus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bin layli wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam di antara kalian, berilah makan orang-orang miskin, sambunglah hubungan kekerabatan atau silaturahim, dan sholatlah di malam hari, tahajud, sewaktu manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh sambutan atau keselamatan. Hadis ini riwayat Ahmad, jilid 5, di musnadnya halaman 451, At-Tirmidzi juga sebutkan di nomor 2487 dan disahihkan oleh Al-Hakim di jilid 3 dalam Mustadrak di halaman 13. Khusus hadis ini ya, kita masih kembali kepada riwayat Abdullah bin Salam. Maka dia mengatakan, ketika aku melihat beliau, taulah aku bahwasanya wajahnya bukan seorang pendusta, dan hal pertama yang aku dengarkan adalah hadis tadi. Dalam riwayat lain disebutkan juga bahwasanya Abdullah bin Salam, kata Anas bin Malik, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu pada waktu beliau tiba di Madinah, lalu ia berkata, aku akan bertanya kepada Muhai Muhammad tentang tiga hal yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali seorang Nabi. Ada riwayat yang mengatakan, Nabi mengatakan, silakan tanyakanlah di depan orang-orang. Dan masyarakat Madinah tahu siapa Abdullah bin Salam, ulamanya Yahudi, hafal Taurat, orang yang paling dihormati oleh orang-orang Yahudi. Maka dia bertanya, dia mengatakan, tiga hal saya tanya, setahu saya dalam Taurat ini hanya Nabi yang tahu. Kalau kau bisa jawab, berarti kau Nabi. Kata Nabi SAW, sampaikan. Maka yang dia tanyakan pertama, apa tanda-tanda pertama hari kiamat? Apa makanan yang dimakan pertama kali oleh penghuni surga? Dan dari mana seorang anak itu mendapatkan kemiripan dengan ayah atau ibunya? Laki-laki atau perempuan? Maka Nabi SAW menjawab, tadi Jibril mengabarkan kepadaku tentang hal itu. Waktu kau tanya ini, Jibril sampaikan kepada saya langsung. Ia menjawab, Abdullah bin Salam bilang, waktu Nabi bilang, Jibril sampaikan kepada saya, dia bilang, Jibril itu adalah musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Bayangkan orang Yahudi ya, bukan cuma manusia dibenci, malaikat yang tidak kelihatan dibenci. Ya. Jibril lagi, pemimpinnya para malaikat. Sudah kehabisan kerjaan. Lalu beliau pun berkata, Nabi SAW jawab, adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang keluar dari bagian timur, lalu mengumpulkan manusia ke bagian barat. Sedangkan makanan pertama yang dimakan penghuni surga adalah bagian pada hati ikan paus. Adapun mengenai kemiripan, manabila atau maka, bila air mani laki-laki keluar mendahului air mani wanita, maksudnya laki-laki yang lebih dulu klimaks, maka anak akan mirip dengannya. Ya, makna mirip berarti bisa jadi anak laki-laki. Dan bila air mani wanita keluar mendahului air mani laki-laki, maka akan mirip dengan perempuan tersebut. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Makna kaum pendusta adalah secara umum, bukan semuanya, tapi secara umum. Mereka sudah menjadikan itu hal yang biasa di tengah-tengah mereka. Jika mereka mengetahui keislamanku, pasti mereka akan mendustakanku. Karena kalau aku masuk Islam, pengaruhnya besar. Maka mereka pasti dustakan. Karena itu, tolong kirimkan orang kepada mereka agar menanyakan tentang diriku. Lalu Nabi SAW mengutus utusan kepada mereka orang-orang Yahudi. Kemudian bertanya, laki-laki seperti apakah Ibnu Salam itu di tengah kalian? Mereka menjawab, ia adalah Rabi atau ulama kami. dan putra Robi kami. Robi maksudnya adalah ulama. Artinya dia sama ayahnya dua-dua ulama. Ia ulama kami dan putra ulama kami. Ia bertanya lagi, kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian jika ia masuk Islam, Abdullah bin Salam, apakah kalian akan masuk Islam juga? Maka mereka menjawab, semoga Allah melindunginya dari yang demikian. Maksudnya supaya tidak masuk Islam. Ya. Jadi doanya salah. Lalu keluarlah Abdullah bin Salam dari sebuah tempat yang dia bersembunyi, kemudian dia berkata, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, ini adalah orang yang terburuk di antara kami dan putra orang terburuk dari kami. Ia adalah orang paling bodoh di antara kami dan putra orang paling bodoh. Maka berkatalah Abdullah, wahai Rasulullah, bukankah sudah aku beritahukan kepadamu bahwa orang-orang Yahudi kaum pendusta? Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3329 dan juga disebutkan di jilid 4 di halaman 261. Riwayat yang lain melengkapkan satu sama yang lain kisah masuk Islamnya manusia mulia ini adalah disampaikan juga oleh beliau sendiri Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang mengatakan, tatkala aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tahulah aku sifatnya. Waktu aku dengar di Mekah dia keluar, aku udah tahu ini nabinya. Walaupun belum ketemu, sifatnya dinukilkan orang-orang. Sifatnya itu ramah, dermawan, baik, itu gitu. Namanya aku sudah tahu, Muhammad itu namanya. Dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman, Muhammad ini bukan nama orang Arab awalnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bernama Muhammad. Itu sudah saya bedah dan kaji di atau sampaikan di kajian sirah di YouTube ya. Jadi Muhammad itu diambil oleh Abdul Muttalib dari seorang pendeta Nasrani yang ditemui di negeri Syam. Dia sempat bertemu dengan Abdul Muttalib dan teman-teman, lalu dia bertanya, dari mana kalian? Kata mereka, dari Jazirah Arab. Tepatnya dari mana? Dari kota Mekah. Lalu pendeta itu mengatakan, akan keluar nabi terakhir di sana yang kami mengenalnya dengan baik, bernama Muhammad. Maka akhirnya Abdul Muttalib sama teman-temannya berlumba-lumba nanti kalau punya anak atau cucu akan menamakan Muhammad. Dan dari sekian, di 4 orang yang berangkat itu termasuk Abdul Muttalib, itu yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib. Dia namakan Muhammad pada saat itu. Dan ini belum ada orang di Mekah atau Jazirah Arab yang bernama ini. Makanya ahli kitab tahu betul Muhammad itu adalah nama yang disebutkan. Dan masa diutusnya sampai dirincikan, di waktu itu akan diutus. Jadi mereka sangat tahu. Sampai waktu Nabi SAW lahir di Mekah, ada satu pendeta Yahudi naik ke atas menara mereka yang tinggi. Terus teriak, wahai orang-orang Yahudi, hari ini telah terlihat bintang Muhammad yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Jadi mereka sampai punya ciri, mereka tahu kelihatan bintang dalam bentuk tertentu, itu berarti lahirnya Nabi SAW, itu tepat Nabi lahir. Maka telah lahirlah Muhammad atau Ahmad. Dia mengatakan, tatkala aku mendengar tentang Rasulullah SAW, maka tahulah aku sifatnya, namanya dan masa diutusnya, di mana kami telah lama menanti-nanti kemunculannya. Aku sangat gembira dengan hal itu dan memilih tidak memperbincangkannya hingga Rasulullah SAW datang ke Madinah. Jadi maknanya waktu Nabi masih di Mekah, Yahudi sudah tahu, oh ini dia Nabinya. Pasti akan hijrah ke sini. Abdullah bin Salam tidak mau ngomong, tunggu sampai Nabi hijrah, karena dia yakin Nabi hijrah nanti ke Madinah. Tatkala beliau singgah di Quba, waktu tiba di Madinah, di perkampungan Bani Amr bin Auf, maksudnya di tempat suku Amr bin Auf, datanglah seorang laki-laki memberitakan kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saat itu aku, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu majma'in, berada di atas pohon kurma milikku. Termasuk juga salah satu metode yang digunakan oleh masyarakat Madinah waktu itu kalau mau menginformasikan berita penting, selain naik ke menara benteng atau ke atap rumah atau di pohon kurma. Maka dia lagi di pohon kurmanya, sedangkan bibiku sedang duduk di bawah pohon. Tatkala aku mendengar berita tentang kedatangan Rasulullah SAW, aku pun bertakbir dengan suara keras. Ketika mendengar takbirku, berkatalah bibiku, semoga Allah melenyapkan angan-anganmu. Ya, Allahu alam, kenapa bibinya doakan begini? Demi Allah, andai kata kamu mendengar Musa bin Imran, Nabi Musa alaihissalam, datang, pasti kamu tidak akan tidak segembira ini. Takbirmu tidak akan sebesar ini. Siapa orang itu? Maka aku berkata kepada bibiku, wahai bibi, demi Allah, ia adalah saudara Musa bin Imran, agamanya sama dan ia diutus dengan wahyu yang sama. Lalu bibinya berkata, wahai ponakanku, apakah dia nabi yang dikabarkan kepada kita yang akan diutus bersamanya dekat akan diutus bersama dekatnya hari kiamat? Maka aku berkata, ya. Lalu ia pun berkata, kalau begitu dialah orangnya. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat yang lain, bibinya mengatakan, kenapa kau teriak seperti itu? Ya, kalau seandainya Musa pun datang, kau tidak akan mungkin segembira itu. Maka dia mengatakan, wahai bibi, inilah nabi yang kita tunggu. Maka kata bibinya, kalau gitu pergilah, pastikan apakah dia yang kau maksudkan. Maka pergilah Abdullah bin Salam, lalu menanyakan tiga pertanyaan tadi. Kemudian dia syahadat, dia pulang, dia sampaikan bibinya, bibinya pun masuk Islam. Jadi keluarga dekatnya ada yang masuk Islam di situ. Lalu kemudian aku pergi menemui Rasulullah SAW, lalu masuk Islam. Setelah itu aku pulang menemui keluargaku, istri dan anaknya, dan menyuruh mereka masuk Islam, maka mereka pun masuk Islam. Tentu di sini saya sudah coba telusuri istri dan anak Abdullah bin Salam, saya pribadi bukan keterbatasan ilmu belum saya temukan. Jadi saya tidak bisa sebutkan nama istrinya dan juga jumlah anaknya, tapi yang jelas ini semua masuk Islam. Lalu aku merahasiakan keislamanku dari orang-orang Yahudi. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Aku ingin engkau membawaku masuk ke salah satu rumahmu untuk menyembunyikanku dari mereka." Jadi riwayat ini menyempurnakan riwayat sebelumnya. Tadi cuma sekedar disembunyikan, di sini dia minta disembunyikan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rumah Nabi? Karena rumah Nabi dempet dengan masjid dan ada pintu langsung masuk dari rumah Nabi ke dalam masjid. Kemudian tanyakan kepada mereka tentangku hingga mereka memberitahukan kepadamu bagaimana kedudukanku di tengah-tengah mereka sebelum mereka mengetahui keislamanku. Sebab jika mereka mengetahui keislamanku, mereka pasti akan mendustakanku dan mencelaku. Lalu beliau membawaku masuk ke salah satu rumahnya. Setelah itu orang-orang Yahudi masuk menemui beliau. Sampai sini dulu saya tambahkan. Jadi ada riwayat lain, Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dari kalangan Yahudi. Waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar dan menawarkan Sofia, kalau kau ingin masuk Islam, saya bebaskan dari keterbudakan. Langsung Sofia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nabi SAW tanya, kenapa kau cepat sekali masuk Islam? Biasanya orang Yahudi susah gitu. Kaum wanitanya pun sama. Maka dia menceritakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, waktu Abdullah bin Salam, jadi kata Sofia menceritakan masalah itu. Abdullah bin Salam mempermalukan orang-orang Yahudi di masjid Anda di Madinah. Aku ini dulu ada di rumahku masih kecil. Pamanku dan ayahku termasuk pendeta Yahudi yang diundang ke masjid Anda. Ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Ya. Maka mereka berdua ini, ayahku dan pamanku, setiap kali masuk rumah pasti menciumku, pasti memelukku. Tapi khusus pada saat kasus itu terjadi, mereka dipermalukan di depan Anda oleh Abdullah bin Salam. Mereka pulang ke rumah, buka pintu, mereka sama sekali tidak menghiraukanku, tidak menciumku, tidak memelukku, sementara aku masih kecil. Lalu aku mendengar pembicaraan mereka. Kebetulan ayahnya dan pamannya dua-dua pendeta Yahudi. Maka ayahku bertanya, namanya Huyai. Dia tanya saudaranya, apakah dia orangnya? Kata pamanku, iya. Yakin, iya. Lalu kemudian ayahku bertanya lagi, apakah dia yang betul-betul cirinya disebutkan dalam Taurat? Namanya, sifatnya, semuanya? Kata pamanku, iya. Lalu kata ayahku, kata Sofia ini sebab kenapa dia masuk Islam radhiyallahu anha. Dia mengatakan, ayah tanya, lalu apa keputusanmu? Dia tanya kakaknya ini. Kakaknya mengatakan, aku akan memusuhinya sampai hari kiamat. Kan kebodohan yang luar biasa. Maka sudah tahu benar, tidak mau, gitu kan? Dan ini yang menyebabkan kenapa Nabi SAW menafsirkan Al-Fatihah dan itu disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, Yahudi. Waladhalin, orang sesat adalah Nasrani. Karena Yahudi tahu kebenaran tidak mau diikuti. Nasrani mau berdakwah tapi salah, mengatakan Allah punya Tuhan. Allah punya anak. Ini keliru. Maka kata Sofia, pamanku mengatakan itu. Lalu ayahku juga ikut-ikutan. Mengatakan kalau begitu aku bersamamu. Bersama masuk neraka tentunya. Ya. Kita kembali ke riwayat ini. Jadi kata beliau, lalu beliau, maksudnya Nabi SAW, membawaku masuk ke salah satu rumahnya. Setelah itu orang-orang Yahudi masuk menemui beliau, menemui di masjid Nabi. Karena Nabi undang mereka datang. Datanglah mereka. Berbicara dan bertanya kepada beliau. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, laki-laki seperti apakah Al-Husayn ibn Salam di kalangan kalian? Karena sebelum masuk Islam namanya Al-Husain, Nabi ganti akhirnya Abdullah bin Salam. Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW di awal pertemuan sama mereka dalam beberapa riwayat lain menawarkan Islam. Wah Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya adalah Nabi. Kalian tahu nama saya, tahu sifat saya, tahu semua cirinya. Kalian tahu ini tempat hijrah saya. Dan kalian hijrah di sini menunggu saya. Kenapa kalian tidak mau beriman? Mereka tidak mau. Mereka mengatakan alasannya, karena kau dari turunan Arab, sementara kami dari turunan Ya'qub, ya, yaitu turunan Israel. Jadi ini kalau kita rentet historinya, Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua orang istri. Yang pertama namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar. Dari Sarah ada anak, namanya Ishak. Dari Hajar namanya Ismail. Dua-dua nabi. Ya. Setelah Ishak dan Ismail, nabi-nabi datang dari turunan Ishak. Semuanya. Ishak, Ya'qub, Yusuf, ya. Nah, Ya'qub ini anaknya Ishak, nama lainnya Israel. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Israel, keturunannya Ya'qub. Negara Israel mengambil nama itu sekarang. Nah, Ya'qub punya anak Yusuf. Yusuf punya keturunan terus, ya. Sampai akhirnya Musa, Isa, Yahya, Zakaria, Ayub, semua ini nabi-nabi Bani Israel namanya. Daud, Sulaiman, semua nabi-nabi Bani Israel. Sampai terakhir Isa alaihissalam. Nah, ternyata dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, penutup nabi-nabi ini bukan dari Bani Israel lagi. Setelah sekian banyak, Allah keluarkan dari jalur seberangnya, Ismail. Ismail ini tadinya bukan orang Arab. Tapi waktu dia hijrah atau diantar oleh ayahnya Ibrahim bersama ibunya Hajar ke Mekah, tinggal di padang pasir lembah Mekah sendirian berdua. Lalu Ibrahim alaihissalam meninggalkan karena ini perintah Allah, tiba-tiba ada suku Arab dari Yaman, ya, itu keluar dari Yaman, kemudian tinggal bersama Hajar dan Ismail. Ini sudah saya ceritakan dalam sirah di YouTube. Kemudian datang tinggal di sana. Nah, suku ini suku asli Arab dari Yaman. Maka Ismail berbaur dengan mereka. Akhirnya bahasanya bahasa Arab dan dia menikah dengan anak kepala suku itu. Dan dalam buku-buku yang menjelaskan tentang histori suku Arab ini, mereka menyebutkan ada dua Arab. Ada Arab asli, ada Arab musta'riba. Ada Arab orang turunan asli Arab, ada asli, ada orang Arab yang terarabkan. Karena bahasa, karena pernikahan. Kalau orang Arab menganggap semua yang sudah nikah sama orang Arab atau yang menggunakan bahasanya dikatakan orang Arab. Contoh misalnya, di Irak itu asalnya suku Babilonia. Tapi setelah Islam menyebar sana, di zaman Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, ada perang menjatuhkan negeri Persia, menaklukkan negeri Persia di tahun 16 Hijriah di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, radhiyallahu anhu, maka orang-orang Muslim Arab dari sahabat menikah dan berbaur dengan mereka. Maka dikenallah Irak negara Arab. Mesir juga aslinya suku Kipti, bukan orang Arab. Tapi Amr bin As radhiyallahu anhu di tahun 20 Hijriah yang menyerang ke sana, kemudian berbaur sama mereka, menikahlah dengan kaum muslimin, orang-orang asli, menjadilah mereka bangsa Arab sekarang. Ada lagi yang memang tidak masuk ke dalam sana, ya, orang-orang Arab, tapi dasarnya memang mereka menggunakan bahasa Arab, seperti Sudan, ya. Mereka berkulit hitam, kulitnya dari Afrika, tapi mereka menggunakan bahasa Arab, maka di Liga Arab masuk negara-negara Arab ini. Makanya diistilahkan Ismail alaihissalam adalah Arab musta'riba. Quraisy dari turunan Ismail, maka dianggap turunan Arab, gitu kan? Karena ada kakek-kakek mereka dari turunan Arab. Orang-orang Yahudi berargumentasi mengatakan, kami gak mau beriman pada Muhammad, karena kau bukan turunan Israel, tapi turunan Ismail. Lalu mereka tambah lagi isu bohong. Mereka mengatakan, kalau Ishak dari Sarah, Sarah orang terhormat. Kalau Ismail dari Hajar, Hajar mantan budak. Mereka bilang begitu, ya. Mantan budaknya Hajar. Padahal sebenarnya banyak riwayat yang menjelaskan Hajar ini, ya, dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Ya, kemudian memang membantu Sarah tetapi dibebaskan oleh Sarah kemudian dinikahi oleh Ismail AS. Maka itu bukan berarti keterbudakan saja tapi memang orang yang bebas gitu kan. Tapi ini isu saja hanya karena mereka tidak mau beriman. Di sini dikatakan teman-teman sekalian, karena mereka nolak waktu diajak masuk Islam oleh Nabi SAW, kemudian beliau bertanya pada mereka, laki-laki seperti apa Al-Husain ibn Salam di kalangan kalian? Maksudnya, apa penilaian kalian untuk mereka, untuk dia? Maka para Yahudi mengatakan, ini pendeta-pendetanya ya. Ia adalah pemimpin kami, dan putra pemimpin kami. Ia robi kami dan ulama kami. Maksudnya dia ulama kami dan keturunan ulama kami. Tak kala mereka selesai mengucapkan puji-pujian tersebut, Maka Abdullah bin Salam mengatakan, aku keluar menemui mereka dari rumah Nabi SAW. Lalu aku tiba-tiba mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan terimalah apa yang dibawanya kepada kalian. Dan dibawa oleh orang ini, terima. Karena kalian tahu semua dan saya pendeta kalian. Demi Allah, sesungguhnya kalian benar-benar telah mengetahui bahwa beliau ini adalah Rasulullah yang kalian temukan tertulis di dalam kitab Taurat yang ada pada kalian dengan nama dan sifatnya. Ini tidak asing, namanya, ciri-ciri mukanya, segala macam jalur nasabnya, ini sudah jelas. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya ia adalah Rasulullah. Aku beriman kepadanya, membenarkannya dan mengenalinya. Lalu mereka pun berkata, engkau berdusta. Kemudian mereka mulai mencaci maki diriku. Lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, bukankah sudah aku beritahukan kepadamu wahai Rasulullah, bahwa mereka adalah kaum pendusta, pembual, licik dan keji. Setelah itu aku menampakkan keislamanku dan keislaman keluargaku. Maka masuk Islamlah bibiku yang bernama Khalidah bintil Harith. Dan baiklah keislamannya. Riwayat yang panjang ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail di jilid 2 halaman 530-531 dan Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah di jilid 3 halaman 211. Ini berhubungan dengan kisah masuk Islamnya radhiyallahu anhu. Ada dua penting di situ ya, tentang masalah bagaimana dia pendeta Yahudi lalu dia masuk Islam dan dia coba untuk sebenarnya dia mau berdakwah dengan cara baik-baik tapi dia sudah tahu pasti didustakan. Maka dia suruh undang pendeta-pendetanya lalu kemudian dijebaklah seperti ini. Ya. Itu pun mereka tidak mau masuk Islam. Juga yang kedua di sini adalah bagaimana bibinya, ya, termasuk orang yang beriman, tapi sempat Abdullah bin Salam meluapkan dulu kegembiraan yang besar di hadapannya, baru kemudian dia tertarik untuk masuk Islam. Kita masuk teman-teman ke dalam judul yang lain, kalau yang pegang bukunya di halaman 115, masalah keutamaan dan kabar gembira masuk surga. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, dia memperbaiki Islamnya, dia mempelajari Islam, dan dia pendeta, sudah biasa hafal Taurat, sudah biasa melakukan banyak ibadah-ibadah. Kemudian dia pun mulai mendalami hal yang sama dalam Islam, sampai dia menjadi ulama'nya sahabat. Nanti akan kita jelaskan riwayat berhubungan dengan masalah itu. Tetapi ada riwayat yang menjelaskan tentang berita gembira dia akan masuk surga. Jadi termasuk jaminan. Diriwayatkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu majma'in. Amir anaknya Sa'ad. Ya, Sa'ad termasuk dari salah satu dari 10 yang masuk surga. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya ia berkata, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW mengatakan kepada seorang pun yang berjalan di muka bumi ini bahwa ia akan di surga kecuali Abdullah bin Salam. Artinya Nabi SAW pernah bilang, siapa yang mau lihat orang yang berjalan di muka bumi dan ahli surga, dia adalah Abdullah bin Salam. Ini menurut ya, penyampaian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan dalam lanjutan riwayat, dan padanya lah turun surah Al-Ahqaq ayat 10. Nanti kita jelaskan kisah Al-Ahqaq ini ya. Tapi diantara potongan ayatnya adalah, A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa syahida syahidu min bani Israil ala mithli al-aya. Dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut di dalam Al-Qur'an. Diriwayatkan juga dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan aku ikut serta bersama Nabi SAW hingga kami memasuki sebuah rumah ibadah orang-orang Yahudi. Lalu beliau berkata, wahai orang-orang Yahudi. Jadi setelah Nabi SAW pun mempermalukan pendeta Yahudi, beliau mendatangi lagi tempat-tempatnya, gitu kan? Ada juga yang mengatakan kisah ini terjadi sebelum Abdullah bin Salam masuk Islam. Jadi Nabi SAW datang ke pemukiman Yahudi untuk mendakwahi mereka. Kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, aku ikut bersama Nabi SAW hingga kami memasuki sebuah rumah ibadah orang-orang Yahudi. Jadi tempat ibadahnya kayak gereja gitu ya. Lalu beliau berkata kepada orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, tolong tunjukkan kepadaku 12 laki-laki yang bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah. Niscaya Allah akan menghilangkan kemurkahannya dari kalian. Nah, ada sedikit unik di sini teman-teman. Kenapa Nabi SAW mengatakan, kalau ada 12 orang dari kalian masuk Islam, Allah angkat kemurkahannya. Ada makna di sini, berarti Yahudi tahu Allah murka padanya. Mereka tahu Allah murka. Tapi mereka tetap mau berjalan di bawah murka itu. Ini satu hal yang unik lagi ya, dari orang-orang Yahudi. Ini terbukti teman-teman, ada seseorang dari tokoh Mekah dulu, dia sempat beriman kepada risalah Nabi Ibrahim AS, itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dan dia meninggal sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi. Dan orang ini dijamin masuk surga. Gara-gara kenapa? Dia pernah melihat orang-orang sembah berhala di Mekah, orang makan bangkai, kasih sesajen ke patung-patung. Ini gak benar semuanya. Dia keliling-keliling nyari tahu. Apa ini? Agama yang benar apa ini? Tapi ini rumahnya Allah. Mereka tahu ini Allah. Kenapa mereka sembah berhala? Mutarlah dia. Sampai dia tanya siapa orang yang mengenal Allah di muka bumi. Orang-orang mengatakan ada agama Yahudi. Pergilah dia kepada pendeta Yahudi yang dianggap orang yang paling pintar di negeri Syam waktu itu. Begitu dia datang ke sana, dia bilang, saya mau tahu agama Yahudi ini. Dan bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalamnya. Dijelaskanlah tentang Yahudi itu, ajaran Nabi Musa, ada Taurat, ini Tauratnya, segala macam, ini hukum-hukumnya. Tapi pendeta ini mengatakan kalimat di akhirnya yang buat dia tidak jadi masuk Yahudi. Dia mengatakan, tapi sebelum kau masuk Yahudi, kau harus buat Allah murka dulu. Iya, itu unik sekali. Baru kau taubat, Allah maafkan. Itu syaratnya. Dia bilang, saya tinggalkan Mekah supaya saya jauh dari murkahnya Allah. Ngapain jauh-jauh ke sini minta Allah murkahi lagi? Tidak jadi masuk Yahudi. Lalu ditanya lagi, siapa orang yang paling pintar di muka bumi? Ditemukanlah Nasrani. Ada satu pendeta Nasrani. Yahudi ini tunjukin. Dia bilang, saya tidak mau beriman. Tapi saya mau kira-kira kau tunjukin. Siapa menurut kau orang pintar yang mengenal Allah di muka bumi? Coba ke pendeta Nasrani. Ada pendeta Fulan namanya. Didatangi lagi di negeri Syam. Sampai ke sana. Ajarkan saya agamamu. Apa agamamu ini Nasrani? Itu Nabi Isa, kitab Injil, ini loh isinya, segala macam. Tertarik dia. Terus dia bilang, saya mau masuk agama Nasrani. Dia bilang, kau tidak bisa masuk Nasrani sampai kau sesat dulu. Anak-anak domba yang tersesat. Yang mereka bisa. Sesat dulu. Nanti kau tobat, baru Allah kasih petunjuk. Dia bilang, saya tinggalkan Mekah supaya tidak sesat. Ngapain saya harus sesat lagi? Dia bilang, tunjukkan saya yang lain. Apa kira-kira? Dia bilang, sudah tidak ada lagi di muka bumi. Tinggal satu, ada ajaran Nabi Ibrahim. Namanya ajaran Hanif. Hanif itu lurus. Pokoknya hanya sembah Allah, gak ada hubungannya ini dengan yang lainnya. Sudah. Dia bilang, kalau begitu saya mau ikut agama Hanif. Udah, dia pulang ke Mekah, dia bilang, ya Allah, aku bersaksi padamu, aku beriman kepadamu, dan aku mengikuti agama Hanif Ibrahim. Kata Nabi SAW, dia meninggal sebelum Nabi diutus jadi Nabi. Tapi Nabi sempat lihat dia. Ada kenalan, lalu Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan orang itu masuk ke dalam surga. Ya. Tapi ada unik kisah di situ, Yahudi tahu kalau Allah murka sama mereka. Ya. Namun, pada saat itu dikatakan ya, wahai orang-orang Yahudi, kata Nabi SAW, tolong tunjukkan kepadaku 12 laki-laki yang bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah. Niscaya Allah akan menghilangkan kemurkahannya dari kalian. Namun mereka diam. Ketika beliau SAW mengulangi lagi ucapan itu kepada mereka, namun tidak seorang pun yang mau menjawab, maka beliau mengatakan, demi Allah, aku adalah Al-Hashir. Ini uniknya, ciri-ciri yang disebutkan dalam Taurat, dikatakan Nabi terakhir itu, namanya Muhammad, dipanggil juga Ahmad, keturunan dari Quraisy, tinggal di Mekah di lembah, yang ada rumahnya Allah, Baitullah. Ciri-cirinya lengkap semua. Ciri fisiknya begini, kulitnya putih, tingginya, rambutnya, segala macam, semua dijelaskan. Sampai pernikahan Nabi SAW, meninggalnya orang tuanya, anak-anaknya, rinci semua. Sahabat-sahabatnya, itu dijelaskan. Kemudian juga, nanti akan hijrah ke Madinah. Dan pengikutnya akan banyak, dan seterusnya. Dan orang-orang Yahudi tahu, bahwa saya nanti akan ada dari kalangan Bani Israel yang tidak mau beriman padanya, dan itu akan murka Allah padanya, akan masuk neraka. Tapi mereka mengikuti informasi yang masuk neraka itu. Jadi makanya jangan jadi seperti ini teman-teman. Ada orang begitu, diajak ke pengajian, diajak ibadah, enggak mau. Maunya selalu masuk neraka. Ya. Dan di antara yang disebutkan adalah sifat-sifat Nabi itu Al-Hashir. Nabi langsung bilang, tidak ada yang mau beriman, 12 orang aja sekarang saya minta, dia syahadat, saya ajarin Islam, sudah pasti masuk Islam semua kalian. Bahkan murkanya Allah diangkat. Mereka diam, Nabi bilang, ingat, kalau begitu saya tambahkan, dalam kitab Taurat kalian, saya disebutkan sebagai Hashir. Saya Hashir ya. Dan ini kalimat orang-orang Yahudi, terutama pendetanya, sembunyikan. Enggak semua juga Yahudi tahu. Tapi ini di tempat ibadahnya lalu Nabi bilang, saya Hashir. Kalimat ini pasti keluar dari lisan orang yang tahu saja. Hashir artinya yang dibangkitkan manusia nanti di belakangnya pada hari kiamat. Lalu dia bilang, saya Aqib. Ini juga kalimat tidak semua orang bisa tahu. Maka Nabi SAW bilang, saya Aqib. Dalam Taurat disebutkan itu. Aqib artinya tidak ada lagi Nabi setelahku. Dan aku adalah Mustafa. Yang terpilih. Dalam Taurat juga disebutkan Nabi itu beristilahkan dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya, kata Nabi SAW, kalian mau beriman atau kalian mendustakan. Bagi saya enggak penting, kata Nabi. Saya sudah tawarkan, kalian tahu kebenaran, tidak mau, ya sudah. Tak kala beliau hampir keluar dari tempat ibadah Yahudi tadi, berkatalah seorang laki-laki, tetaplah di tempatmu wahai Muhammad. Lalu ia berat ya, kepada orang-orang Yahudi. Sebenarnya dia mau bicara tapi dia berat. Berdirilah pendeta satu orang. Lalu laki tersebut ya, seperti apa yang balik ke arah Yahudi lalu mengatakan, ya, seperti apa yang kalian ketahui tentang aku di kalangan kalian. Jadi orang Yahudi ini berdiri, pegang tangan Nabi SAW, sebentar hai Muhammad, jangan pergi dulu. Lalu dihadap kepada pendeta Yahudi yang lainnya. Seperti apa penilaian kalian tentang saya? Maka mereka menjawab, tidak ada di kalangan kami orang yang lebih berilmu daripadamu. Maka ia berkata, sungguhnya aku bersaksi kepada Allah bahwa ia adalah Nabi Allah yang kalian dapati tentangnya dalam kitab Taurat. Lalu tiba-tiba seluruh pendeta Yahudi mengatakan, engkau berdusta. Maka Rasulullah SAW menimpali mereka seraya mengatakan, kalianlah yang telah berdusta. Lalu kami bertiga, Auf bin Malik, Nabi SAW dan Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam nih, cerita dia yang lain ya. Bagaimana dia masuk Islam. Maka kami bertiga keluar dari tempat ibadah Yahudi tersebut. Dan pada saat itulah turun firman Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf ayat 10. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat di sini, ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israila ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari bani Israil ini turun kepada Abdullah bin Salam. Jadi pada saat mereka nolak semua, cuma ini yang beriman. Mengakui kebenaran yang serupa dengan tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri, atau kalian menyombongkan diri, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, teman-teman sekalian, Abdullah bin Salam juga karena istiqomahnya dalam agama, dia juga mempelajari Islam dari Nabi SAW dengan serius, sehingga dia bisa mencapai derajat yang sangat tinggi. Di antaranya, Nabi SAW menjamin baginya surga. Dan sudah kita sebutkan tadi sebenarnya riwayat itu ya. Salah satu riwayatnya masuk surga tadi, riwayat Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, saya tidak pernah melihat ada orang berjalan di muka bumi masih hidup di zaman saya yang Nabi SAW jamin surga, ya, kecuali Abdullah bin Salam. Itu pengakuan dia. Riwayat yang lain adalah Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya bahwasanya telah dibawa kepada Nabi SAW suatu hidangan, lalu beliau memakannya. Kemudian meninggalkan sisa sedikit. Nabi SAW sengaja tinggalkan sisa makanannya. Setelah itu ia bersabda, atau Nabi SAW bersabda, akan datang salah seorang laki-laki penghuni surga dari arah jalan ini. Nabi tunjuk arah di dekat pintu masjid. Yang akan memakan sisa makanan ini. Jadi Nabi bilang, nanti makanan ini akan datang ahli surga yang makan. Maka kata Mus'ab, aku pada saat itu sedang bersama saudaraku yang bernama Umair. Kebetulan Umair lagi keluar, waktu Nabi SAW lagi makan, lagi keluar berwudu. Maka aku berkata dalam hati, orang yang beliau maksud mungkin Umair. Ternyata yang datang adalah Abdullah bin Salam. Kemudian ia memakan sisa Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, jilid 1, halaman 169. Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, jilid 3, halaman 416. Dan dinyatakan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain juga tentang jaminan surga bagi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Yazid ibn Umairah radhiyallahu anhu bahwasanya tatkala ajal akan menjemput Mus'ab ibn Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu majma'in, mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, berwasiatlah kepada kami. Jadi Mu'adz bin Jabal ini salah satu dai nabi yang masyhur dan juga dianggap ulama di kalangan sahabat. Kalau mau belajar Al-Qur'an, belajar dari Mu'adz ibn Jabal di antaranya, dan dia dai nabi yang ke Yaman dan juga pernah ke Madinah. Orang-orang berkata di sebelahnya, waktu saat ajalnya mau datang, Mu'adz bin Jabal, wahai Abi Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman, wasiat kepada kami, kata murid-muridnya. Ia berkata, dudukkanlah aku. Kemudian mereka pun mendudukkan seraya ia berkata, sesungguhnya peluang mendapatkan ilmu dan iman adalah bagi siapa yang mencari keduanya. Kalimat ini penting ya. Teman-teman kalau enggak datang mencari ilmu, enggak datang di majelis ilmu seperti ini, enggak sengaja mencarinya, enggak sengaja beli buku, berkorban untuk ilmu, tidak akan pernah dapat. Ilmu dan iman harus dicari, enggak bisa datang sendiri. Maka siapa yang mencari ilmu dan iman, ia akan mendapatkannya. atau tempat bagi ilmu dan iman adalah siapa yang mencarinya. Maka ia mendapatkannya. Maka carilah ilmu, kalau kalian hidup di zaman sekarang. Hai murid-muridku, karena kemudian Mu'adz bin Jabal sudah mau meninggal. Kalau saya meninggal, jangan luput dari empat orang ini. Ambil ilmu dari mereka. Disebutlah Waimir, atau nama julukannya dia Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi, ini dua orang sahabat memang ya. Abu Darda dan Salman disaudarakan oleh Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal menanggapi khusus dari empat orang ini Abdullah bin Salam. Dia mengatakan, di mana dulu ia adalah seorang pendeta Yahudi, lalu masuk Islam. Dan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda pada saat Abdullah bin Salam masuk Islam, innahu ashiru asharatin fil jannah. Ketahuilah, wahai Mu'adz, sesungguhnya orang ini, ditunjuk Abdullah bin Salam, adalah ke-10 dari 10 orang yang diberikan bergembira masuk ke dalam surga. Hadis ini riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak, jilid 3 halaman 270 dan 416, dan dikatakan sanadnya sahih. Hadis ini juga menguatkan kepada kita bahwasanya ya, Abdullah bin Salam yang mendapat jaminan surga. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ayat berikut ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Salam. Jadi ada dua ayat teman-teman yang turun kepada Abdullah bin Salam. Tadi Al-Ahqaf ya ayat 10, dan ini Al-Imran ayat 113 sampai 114 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ula'ika minas salihin. Yang artinya mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Ahli kitab di sini Yahudi Nasrani. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan atau pembalasan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan bersegerah kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang soleh. Dan ayat ini turun kepada Abdullah bin Salam. Ya. Dan ini keutamaan tersendiri karena dijamin surga baginya. Lebih jauh lagi teman-teman sekalian, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu juga dipastikan oleh Nabi SAW akan meninggal dalam keadaan Islam. Dan itu disebabkan awal kisahnya dari mimpinya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pernah mimpi. Dalam sebuah riwayat disampaikan oleh seorang tabi'in bernama Qais bin, seorang sahabat namanya Qais bin Abbad. Qais bin Abbad radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku pernah duduk bersama Abdullah bin Salam, lalu dia menceritakan kepadaku bahwasanya sungguhnya aku telah melihat sebuah mimpi yang telah aku ceritakan kepada Nabi SAW. Yang aku lihat adalah, aku melihat seakan-akan aku berada di sebuah taman hijau yang sangat luas. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah tiang besi yang besar. Bagian bawahnya ada di bumi dan bagian atasnya ada di langit. Di atasnya, ya, di tali di atasnya, di tiang paling atas ada tali yang keluar. Di atasnya ada tali, lalu dikatakan kepadaku, entah suara dari mana dalam mimpi itu, mengatakan naiklah, pegang tali itu lalu naik ke atas, ke ujung tiang itu. Aku pun naik hingga aku mengambil tali itu. Lalu aku, atau ada yang mengatakan, berpeganglah dengan tali itu. Lalu aku bangun, dan sungguh ternyata tali itu benar-benar ada di tanganku. Pada harinya, aku datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi tersebut kepada beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun taman, maka itu adalah taman Islam. Sedangkan tiangnya, ialah tiang Islam. Sementara tali yang ada adalah urwatul wuthqa, atau tali yang membawamu menuju ke jalan Allah yang benar. Engkau akan tetap di atas Islam hingga engkau wafat. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari di jilid 7 halaman 98 atau nomor hadisnya 3813. Ini riwayat lain menunjukkan keutamaan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dipastikan dia tidak akan murtad dari Islam dan dia akan meninggal dalam keadaan Islam. Dalam riwayat yang lain berhubungan dengan mimpi beliau juga disebutkan bahwasanya dari Harshah bin Al-Hur, dia berkata, seorang tabi'in, aku pernah duduk dalam sebuah majlis pengajian di Masjid Madinah. Lalu aku menemukan ada seseorang yang sudah sangat tua dan berpenampilan rapi dan bersih. dan ternyata dia adalah Abdullah bin Salam. Ketika itu, dia duduk dan ngobrol atau berbincang dengan sebagian orang dengan perbincangan yang baik. Pada saat dia berdiri mau keluar, tiba-tiba orang-orang di majelis mengatakan, siapa yang ingin memandang laki-laki dari penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Maka aku pun berkata-kata si Kharsyah ini bin Al-Hur, aku penasaran dan aku berkata dalam hati, demi Allah, sungguh aku akan mengikuti orang ini, maksudnya Abdullah bin Salam ini, dan harus mengetahui di mana letak rumahnya. Supaya tahu apa ini informasi, kenapa orang-orang pada menjadi buah bibir di masjid kalau ini adalah ahli surga. Lalu aku mengikutinya. Ia lalu hingga hampir mengeluar atau keluar dari kota Madinah. Kemudian masuk ke rumahnya. Ketika aku meminta izin masuk, maka ia pun mengizinkanku. Lalu ia bertanya, apa keperluanmu wahai putra saudaraku? Aku menjawab, tatkala engkau berdiri tadi dari majlis di masjid, aku mendengar orang-orang mengatakan tentangmu, siapa yang senang memandang seorang laki-laki dari kalangan penghuni surga, maka pandanglah orang ini. Sungguh aku tertarik bila dekat denganmu. Maka Abdullah bin Salam berkata, hanya Allah yang maha mengetahui siapa penghuni surga. Dan akan aku ceritakan kepadamu tentang apa yang mereka katakan itu. Ada sebabnya mereka bilang itu. Sesungguhnya, tatkala aku sedang tidur, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lalu ia berkata kepadaku, berdirilah. Aku pernah mimpi, lagi tidur, terus aku mimpi ada laki-laki mengatakan berdirilah. Lalu ia menarik kedua tanganku, membangunkanku, lalu aku pergi bersamanya. Aku melihat ada seekor kuda berada di sebelah kiriku. Maka aku ingin mengambilnya. Orang itu berkata kepadaku, jangan kamu ambil, sebab ia adalah jalan-jalan golongan kiri. Ya, sebagian ulama memanakan riwayat ini mengatakan, kalau kau ambil itu hai Abdullah bin Salam, berarti kau tetap dalam keadaan Yahudi. Karena Yahudi dalam keadaan agama yang sesat pada saat itu ya, atau dijelaskan sesatnya. Lalu tiba-tiba ada kuda-kuda yang muncul di sebelah kananku, maka ia pun berkata, orang itu dalam mimpi, mulailah dari sini, pilih di sini salah satunya. Aku dibawa ke sebuah gunung, lalu ia berkata, naiklah. Namun setiap kali aku ingin mulai naik ke gunung itu, aku terjatuh, maaf, dengan pantat terlebih dahulu. Dia mengatakan itu riwayat. Hingga aku melakukan itu berkali-kali. Kemudian ia membawaku pergi, hingga didatangkan untukku sebuah tiang yang besar, dan bagian atasnya di langit juga bagian dan bagian bawahnya di bumi. Di atasnya ada rantai atau tali. Maka ia berkata kepadaku, naiklah ke atas ini. Aku bertanya, bagaimana aku naik ke atasnya sementara bagian atasnya di langit? Lalu ia menarik kedua tanganku dan mendorongku. Ternyata aku bergantung pada rantai atau tali tersebut. Kemudian tiang itu dipukul dan robohlah. Sedangkan aku tetap bergantung dengan rantai tali itu hingga di pagi hari. Keesokan harinya aku mendatangi Nabi SAW dan menceritakan, maka beliau pun berkata, amma tariqul lati ra'aita an yasarika fahiya tariqu ashabus shimal. Kata Nabi SAW, adapun yang kau lihat di sebelah kirimu tadi kuda itu dan jalan, itu adalah jalannya orang-orang golongan kiri. Wa amma tariqu, maksudnya ahli neraka. Karena Allah bilang, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, fayakulu ya laytani lam uta kitabahu walam adri ma hisabiyah. Karena orang pun yang diberikan nanti buku dengan tangan kirinya, dia mengatakan, coba saya tidak belum menerima hisabku ya. Coba saya tidak terima buku ini dan saya tidak tahu hisabku. Karena dia tahu dia sudah ke neraka. Wa amma tariqa alladhi ra'aita an yaminik fahiya tariqu ashabil yamin. Dan sebelah kananmu yang kau lihat kuda dan ada jalan itu adalah jalannya orang-orang yang sebelah kanan. Allah bilang, wa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan bukunya dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan, ini loh, lihat bukuku. Ya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiya, saya sudah yakin, saya sudah lolos dan akan masuk surga. Itu yang dimaksud dengan golongan kanan. Wal jabalu huwa manazilu syuhada. Sementara gunung yang tinggi yang kau dibawa dalam mimpimu, dan itu yang membawanya dalam malaikat, di gunung itu adalah kedudukan para syuhada. Walan tanaluhu, tapi kau tidak berhasil mendapatkannya. Makanya tadi Abdullah bin Salam bilang, setiap kali saya naik ke gunung itu, selalu saya jatuh dan duduk di atas pantat saya. Berulang-ulang saya berusaha, selalu saya jatuh. Karena Nabi SAW, kau tidak akan mati syahid nantinya. Wa ammal amudu fahuwa amudul Islam. Kalau tiang yang kau sempat pegang, itu adalah tiang Islam. Wa ammal urwatu fahiya urwatul Islam. Begitu juga dengan rantai dan talinya adalah bagian daripada Islam. Walan tazala mutamassikan biha hatta tamud. Dan kau pasti akan terus berpegang pada Islam sampai kau mati. Berarti selain dapat jaminan surga, dia juga dapat jaminan akan meninggal dalam keadaan Islam. Abdullah bin Salam juga seperti umumnya sahabat punya sifat-sifat yang baik. Ya. Di antara yang masyhur dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu adalah sifat tawadhu, merendah diri. Ya, beliau adalah seorang ulama-nya Yahudi. Pendeta, bukan orang sembarangan Yahudi. Orang yang betul-betul diakui oleh pendeta Yahudi sebagai guru mereka. Tadi riwayat sudah kita bacakan. Siapa saya? Kata Nabi SAW tanya, bagaimana Abdullah bin Salam? Mereka mengatakan dia adalah guru kami, anaknya guru kami. Jadi gurunya para ulama Yahudi. Karena yang sedang bicara ulama Yahudi. Setelah masuk Islam, dia belajar Islam, dia juga menjadi ulama-nya sahabat. Banyak sahabat yang datang bertanya padanya gitu kan. Hukum-hukum syar'i, karena dia faham. Dan tadi sudah kita lihat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu majma'in menitikberatkan agar murid-muridnya belajar diantaranya kepada Abdullah ibn Salam. Satu waktu dia pernah masuk ke pasar setelah meninggalnya Nabi SAW, maka ada orang-orangnya dan dia lagi ngangkat kayu-kayu berat. Padahal Abdullah bin Salam ini pendeta, ulama'nya Yahudi masuk Islam, ulama'nya Muslim juga. Dan dia kaya, orangnya kaya raya. Tapi dia pernah masuk pasar, dia beli sendiri kayu-kayu bakar lalu dipikul di pundaknya. Sampai bajunya jadi kotor. Ada beberapa orang mengatakan, kenapa? Biar saya bantu. Ya, kata dia, enggak usah. Kata orang-orang tersebut, kenapa Anda lakukan ini padahal Allah telah memberikan Anda kecukupan? Itu ada di halaman 120 riwayatnya. Maka dia bilang, karena aku ingin menghilangkan sifat takabur. Biar aku tetap rendah. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardatun min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar semut dari sifat kesombongan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar Alam Nubala di jilid 2 halaman 419 dan riwayat ini sahih disebutkan oleh Imam Muslim di nomor 91 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Jadi merendah di sini adalah sifat yang baik. Nanti akan kita pelajari juga lebih jauh beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tokoh kita ini. Dari semua yang kita jelaskan nanti akan banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Terakhir teman-teman sekalian yang kita bahas adalah dia juga sibuk ikut berjihad. Setelah masuk Islam dia ikut berjihad sampai Nabi SAW meninggal. Kemudian di zaman Abu Bakar, ya, di zaman Umar. Nah pada saat itu ada penyerangan ke salah satu wilayah Persia namanya Nahawan. Ya. Maka dia pun ikut ke sana. Dan saking semangatnya dia ikut dalam pembebasan itu, dia nitip pesan begini. Ada riwayat disebutkan oleh Ibnu Sirin. Yang disebutkan dalam Siyar Alam Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi di jilid 2 halaman 422 dan 423. Diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, ia berkata, aku diberitahukan bahwasanya Abdullah bin Salam berkata, jika ajalku tiba, maksudnya di peperangan Nahawan ini, kalaupun aku mati, sedangkan aku tidak memiliki tunggangan, ya, tidak ada kuda, mungkin kudaku juga mati dibunuh musuh, maka angkutlah aku hingga kalian meletakkanku di antara dua barisan pasukan. Taruh di mana saja. Yang penting jangan kuburkan dulu aku sampai peperangan selesai. Biarkan jenazahku dibawa. Ditaruh di atas kuda kah? Atau ditaruh di mana saja, dipikul, pokoknya ikutkan dalam peperangan. Kalau sudah berkancah-kancah peperangan, sedang berkecamuk di kancah peperangan, letakkan saja jenazahku. Yang penting jangan kubur aku sampai peperangan selesai. Jadi saking semangatnya, radhiyallahu anhu sampai beliau walaupun meninggal, ingin tetap ada di kancah peperangan itu. Yakni tempat yang paling depan. Ya. Dan ternyata beliau tidak meninggal dunia dan berhasil ikut serta dalam pembebasan Nahawan itu. Setelah sekian lama, hari berlalu, umur pun bertambah tua, maka Abdullah bin Salam mengalami seperti umumnya orang sudah tua sakit, lalu kemudian beliau meninggal dunia, radhiyallahu anhu diranjang kematiannya, dan dengan semua keutamaan yang sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, cukuplah teman-teman sekalian, dia termasuk sahabat Nabi dan telah beriman dengan dua Nabi sekaligus. Nanti kita jelaskan masalah itu. Ada keutamaannya. Kalau ahli kitab masuk Islam, itu pahalanya double. Seperti Nasrani masuk Islam. Dia sudah beriman pada risalah Nabi Isa, sekarang dia beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi Isa sudah meninggal. Ini double pahalanya. Nanti kita jelaskan riwayat masalah. Yahudi juga begitu, beriman pada Musa, kalau dia masuk Islam, berarti dia beriman kepada dua Nabi. Ya, kalau kita kan lahir dalam keadaan Islam, sudah langsung satu Nabi. Kalau mereka sudah beriman di fase dua Nabi ini. Ya, ini keutamaan tersendiri. Kita masuk sekarang teman-teman sekalian ke keutamaan beliau, manaqibnya, saya ringkaskan. Yang pertama adalah dia termasuk sahabat Nabi dan yang mendapatkan dua pahala. Karena dia telah beriman pada risalah Musa AS dan beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Khusus ini nanti saya bacakan dalilnya ya, di durus wal ibar nanti, di pelajaran yang kita ambil. Kemudian yang kedua, turun ayat atau dua ayat turun untuknya. Ya, dalam surah Al-Ahqaf tadi, surah nomor 46 ayat 10 dan juga Al-Imran surah nomor 3 ayat 113 dan 114. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dia termasuk salah satu dari Bani Israel yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW dan dia berhasil dengan keimanannya, tidak peduli lagi dengan cacian orang Yahudi, mau dihina, mau dianggap bukan ulama, dia tinggalkan semua. Yang penting bagi dia masuk Islam. Yang ketiga, dia langsung mendakwahi kaumnya. Dan cara berdakwahnya Abdullah bin Salam bukan lagi kepada individual, karena dia tahu orang-orang Yahudi ini sudah didoktrin oleh para pendetanya. Sehingga apa yang dikatakan oleh pendeta itulah yang benar. Ya. Bahkan semua ditinggalkan demi untuk perkataan pendeta. Makanya Abdullah bin Salam mengundang para pendeta supaya mereka masuk Islam. Dan mereka sudah, Abdullah bin Salam sudah tahu kalau dia cuma sampaikan biasa saja percuma, tidak akan didengar. Maka dijebak pun dengan cara seperti tadi sudah ketahuan mereka salah, mereka juga tidak mau beriman. Di sini dia langsung mendakwahi kaumnya. Nanti kita juga akan belajar keutamaan berdakwah di jalan Allah. Karena dia langsung mendakwahi kaumnya, dia dakwahi keluarganya. Tapi terutama yang terdekat, istri anaknya dan juga tantenya tadi sudah masuk Islam. Dan termasuk dalam dakwanya dia langsung menyampaikan hadis pertama yang dia dengarkan. Yang tadi, Absyus Salam, sebarkanlah salam. Ini hadis yang mulia, yang hadis sahih. Artinya disuruh umat Islam untuk menyebarkan salam satu sama yang lain. Dan ini keutamanya didapat oleh Abdullah bin Salam karena dia menyampaikan riwayat ini. Dan ini sudah kita sering jelaskan teman-teman, salam ini hidupkan. Assalamu alaikum, ya, tambah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum 10 pahala, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Jangan diluputkan. Dan renungi maknanya. Assalamu alaikum, maknanya istri sebutkan sama suami, suami sebutkan pada istri, anak pada orang tua pada anak, sahabat pada sahabatnya. Baik tulisan atau lisan. Ditulis di WA, di medsos atau disebarluaskan dengan lisan ucapan via telepon misalnya atau ketemu. Itu semua maknanya, semoga Allah berikan keselamatan untukmu dari semua masalah di dunia dan di akhirat. Andai saja kita telepon suami istri sehari 5 kali misalnya. Siap telepon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan dia. Semoga Allah berikan keselamatan dari seluruh masalah di dunia dan di akhirat. Warahmatullah, semoga karunia Allah datang kepadamu. Makna karunia rezekinya, semua melimpah padamu. Wabarakatuh dan semoga cukup. Kenapa teman-teman telepon istri, telepon suami, telepon anak, telepon teman, langsung to the point bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang-kadang kalau telepon kerabat, oh iya, Ustaz apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya sudah jawab tadi. Saya enggak dengar, saya bilang. Saya mau dengar jawabannya. Jadi ucapin salam, biasakan begitu. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke rumahnya ucapin salam, syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam melindungi rumah dari syaitan masuk. Dan kalau dia makan, baca bismillah, syaitan bilang lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Jangan lupa zikrullah, itu penting. Hidupkan suasana itu. Di Saudi sudah pernah saya bilang, orang naik pesawat, antum jangan asing kalau penerbangan domestik, kita duduk di kursi, orang semua penumpang naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Masuk di lift, salam. Naik bus, orang salam. Hidup sekali salam. Sekarang suami berdiri, saya kadang-kadang dulu sama teman-teman dulu, masih di Madinah, dia berdiri pamit ke kamar mandi nih, kita lagi makan. Dia kembali, dia salam lagi. Padahal cuma keluar kamar mandi, cuci tangan, dia kembali lagi salam. Hidup sekali salam itu. Kita kalau naik lift, kita salam, tidak kenal orang lihat muka kita nanti. Saya pernah begitu di salah satu mall di Jakarta. Masuk, saya lihat ini dipencet angka 7, berarti ke musolahnya, mau sholat sama-sama, berarti umat Islam semua nih. Karena memang nanti 7 gak ada kecuali masjid di situ. Ya. Ini nomor 7 nyala, gak ada pencet lain. Saya naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka saya dilihatin sama semua orang. Semuanya tuh mungkin 5 orang lihat semua. Kenal gak ya? Kok heran? Ya. Saya juga balik lihat muka mereka. Kok gak ada yang jawab? Kenapa gak ada yang jawab? Assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Itu dalam majlis Nabi SAW, ada sahabat masuk, Assalamualaikum. Nabi dia duduk, Nabi jawab, orang ini dapat 10 pahala. Yang datang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, tambah warahmatullah. Dia duduk, Nabi jawab, ini orang dapat 20. Datang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nabi jawab, Nabi mengatakan ini orang dapat 30 pahala. Ya, jelas kenapa enggak dilakukan. Itu kan. Hidupkan salam, tulisan atau lisan. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi yang herannya kenapa masih jarang yang mengamalkan ilmu untuk diamalkan. Wasiat yang kedua adalah At'imut ta'am, berikan makan kepada orang-orang. Traktir, jangan bakhil. Ya. Ini kalau makan sama teman-teman, tunggu siapa yang duluan berdiri ke kasir. Berdirilah duluan bayar, gitu kan. Cari pahalanya. Dan itu pahala yang sangat besar. Ya. Sebagaimana hadis yang lain, kata Nabi SAW, perbuatan Islam yang paling besar pahalanya adalah memberi makan orang dan menyebarkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Dari kaum muslimin tentunya. Kemudian yang ketiga, silaturahim, lanjutkan hubungan silaturahim, selalu telepon, tanya kabar, terutama orang tua, orang-orang terdekat, selalu tanya kabar mereka, penuhi kebutuhannya, karena orang yang punya hubungan kerabat sama kita, itu punya double pahala. Kalau kita bantu dia sedekah, kita dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Kalau kita jenguk dia sakit, dapat pahala jenguk, dapat juga pahala silaturahim. Harus dicari. Dan kata Nabi, kata Abdullah bin Umar, telusuri jalur nasab kalian dalam riwayat itu, karena dia akan memudahkan kalian silaturahim. Ini sudah sering kita jelaskan sebenarnya di majelis-majelis kita ya. Tapi saya ingatkan kembali karena hadis ini Abdullah bin Salam yang riwayatkan. Kemudian wasallu bin nayli wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sewaktu orang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Bangun teman-teman tahajud itu walaupun cuma 2 rakaat. Adaptasikan dulu, tapi jangan luput. Rugi satu malam itu tidak salat tahajud walaupun cuma 2 rakaat salat. Kalau sudah diadaptasikan seminggu, sebulan, baru kita tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat, jangan tinggalkan. Abdurrahman ibn Auf, radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, ada hajat saya nih, belum selesai, ada masalah yang saya hadapi. Lalu Nabi SAW senyum mengatakan, wahai Abdurrahman, mana kau yang sering saya wasiatkan? Kata dia, apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sepertiga malam. Tinggal wudu, hadap kiblat, ngeluh kesah sama Allah. Dikabulkan, diijabah. Kenapa luput teman-teman? Kenapa tidur pada waktu itu? Bangun, kecuali darurat, sakit, ketiduran itu lain. Tapi kalau tidak ada kesempatan bangun. Ya. Maka ini penyampaian juga. Yang keempat, keutamanya tadi yang pertama dia adalah sahabat dan dia ahli kitab, maksud Islam dapat 2 pahala. Yang kedua turun ayat Al-Ahqaf, surah Nomor 46 ayat 10 dan Al-Imran 3, 1, 13, 1, 14. Dia juga mendakwai kaumnya dan termasuk dakwah dia adalah hadis tadi. Kemudian juga yang keempat adalah dia ulama Yahudi. Ya. Dan ini menandakan memang bukan orang Yahudi yang biasa, tapi ulama'nya, bahkan diakui gurunya para ulama Yahudi. Sebagaimana pernyataan riwayat tadi sudah kita sebutkan. Ya. Dan bukti kecerdasan dia adalah pertanyaan, 3 pertanyaan disampaikan Nabi SAW. Saya akan tanya kepada Muhammad 3 pertanyaan. Kalau kau jawab, maka kau Nabi. Karena tidak ada yang tahu kecuali Nabi ini. Begitu disebutkan dalam Taurat. Ditanyalah sama dia apa tanda-tanda hari kiamat, ya apa makanan pertama hari surga, dan bagaimana anak laki-laki bisa jadi anak laki-laki ataupun anak perempuan jadi perempuan. Gitu. Kemudian juga yang kelima adalah Nabi SAW menjamin baginya surga. Sudah kita sebutkan tadi 3-4 riwayat berhubungan dengan masalah itu, memastikan dia masuk surga. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa. Kayak kita sekarang, Allahu alam, kita enggak tahu. Tapi di zaman Nabi SAW ditunjuk oleh Nabi, kau di surga atau dia di surga, ini luar biasa. Ya, dan tidak semua sahabat dapat karunia ini. Berarti menandakan sahabat ini memang punya kemuliaan tersendiri. Bahkan tadi kesaksian sahabat, innahu ashiru asharatin fil jannah. Muadz bin Jabal mengatakan, ambil ilmu dari orang ini. Kenapa? Karena saya dengar sendiri Nabi bilang, ini termasuk dari 10 orang dijamin masuk surga. Kata sebagian ulama hadis, dia 10 orang selain 10 yang dijamin masuk surga. Kan yang 10 awal itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya, Sa'd bin Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf, gitu kan, Sa'id bin Zaid dan seterusnya. Maka itu semua yang jamaah surga yang 10. Tapi selain daripada itu ada di jamaah surga juga 10 orang yang lain, diantaranya Abdullah bin Salam. Yang ketujuh adalah tawadhu, merendah. Walaupun dia seorang yang alim ulama, dia juga orang kaya raya, tapi dia sengaja pergi ke pasar untuk menghilangkan sifat sombongnya dengan cara memikul sendiri kayu-kayu bakarnya. Ya. Jadi kita boleh menggunakan jasa orang lain. Nabi SAW punya banyak sekali pembantu yang membantu beliau. Dan beliau berikan kesempatan orang cari pahala. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud menyiapkan sendal dan siwaknya. Kemudian ada beberapa orang sahabat Nabi ya, Zaid bin Harithah ya, yang dengan anaknya Usama bin Zaid, ini pembantu Nabi SAW ya. Ada Anas bin Malik, kalau Zaid sama anaknya Usama ini membantu di dalam rumah. Kalau di luar rumah pergi ke pasar segala macam Anas bin Malik. Ada yang khusus mengurus kuda-kuda Nabi SAW dan pelana-pelananya gitu kan. Seperti kira-kira dan yang lainnya ya, ada beberapa nama-nama yang lain dan seterusnya. Kita boleh pakai jasa-jasa mereka, tapi sesekali kita boleh berkhidmat buat diri kita sendiri. Ya, sebagaimana 3 orang sahabat yang datang ke rumah Nabi SAW lalu menanyakan kepada para ummahatil mukminin apa perilaku Nabi di rumah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau seperti laki-laki di antara kalian, membantu istrinya, bahkan menjahit sendalnya sendiri yang putus. Ya, Ini bentuk tawadhu. Nanti kita jelaskan insya Allah keutamaan tawadhu di ad-durus wal ibar. Yang kedelapan, beliau adalah mujahid dan juga mutamasik bid-din atau berpegang istiqomah dalam agama sampai mati. Dan ini keutamaan. Pernah saya sebutkan teman-teman, kalau untuk masuk ke dalam satu perlombaan, gampang. Daftar selesai. Untuk mengejar juara satu, juara dua, juara tiga juga bisa. Kita tinggal cari strateginya, bisa. Tapi yang repot itu, ya, yang butuh juhud upaya, mempertahankan juara itu. Kalau ada orang juara satu terus, itu luar biasa. Itu namanya istiqomah dalam agama. Bagaimana dia? Ada orang berumah tangga, Masya Allah, sampai 20 tahun, 30 tahun, sampai meninggal, bersama terus, sama-sama. Ini keistiqomahan dalam mempertahankan apa yang sedang dia miliki, bentuk ibadah luar biasa. Ada orang juga begitu dalam lahan pekerjaan. Dia bekerja sampai 20 tahun, 25 tahun, sampai pensiun di situ. Dia istiqomah dalam itu, dianggap ini adalah kebaikan, sudah dijalankan gitu loh. Bukan berarti tidak boleh pindah-pindah, tapi ada orang pelimplang, baru 2 bulan sini, 3 bulan sana, pindah sini. Dia juga akhirnya kacau hidupnya. Butuh keistiqomahan. Nah, dalam ibadah juga begitu. Istiqomah dalam ibadah. Nanti kita jelaskan juga keutamaan istiqomah ini. Karena kita ambil pelajaran dari beliau. Kemudian juga yang kesembilan, beliau adalah ahli yang menggabungkan keduanya, yaitu Taurat dan Islam. Ya. Juga masuk dalam keutamanya adalah beliau seorang mujahid, tadi sudah kita sebutkan ya, dan dia mati dalam keadaan Islam. Baik, kita masuk ke inti bahasan setelah menjelaskan. Ini semua juga inti bahasan, tapi ini penutupan dari poin-poin inti bahasan adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Ini penting sekali. Jadi bukan cuma sekedar biografi. Yang pertama teman-teman sekalian yang bisa kita ambil dari sekian banyak pelajaran yang saya bilang tadi, subhanallah, saya pada saat tuliskan di kertas-kertas menukil kisah keutamanya terlalu banyak. Kadang-kadang ada hal-hal yang saya tinggalkan karena sudah tidak bisa lagi saya susun. Maksudnya bukan tidak bisa ya, saya melihat mungkin terlalu banyak yang perlu dicatat. Ini bisa menjadi sebuah bahasan tersendiri. Mungkin salah satu keutamanya beliau saja kalau mau dijadikan sebagai materi ceramah sudah cukup sebenarnya. Ya, di antaranya adalah yang pertama, dia termasuk ahli kitab yang masuk Islam sehingga dia mendapatkan dua pahala. Dan ini pelajaran, berarti semua ahli kitab. Kalau antum mau jadikan target dakwah untuk masuk Islam, target pertama ahli kitab dulu. Yahudi dan Nasrani. Karena kalau mereka masuk Islam, mereka dapat double pahala. Kita pun mendapatkan lebih banyak pahala. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat menyerang Khaybar. Nabi SAW ingatkan, hai Ali, jalan pelan-pelan. Dakwahi mereka Islam, karena mereka ini ahli kitab. Mereka faham, kalau mereka masuk Islam, ketahuilah kalau satu orang saja dapat hidayah karenamu, itu lebih baik daripada humurun ni'am, atau tunggangan terbaik yang disukai di zaman itu. Ya, seperti itulah. Dalil tentang masalah ahli kitab akan mendapatkan double pahala adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kata baginda Nabi SAW, ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ. Tiga golongan yang pasti Allah kasih double pahala. Yang pertama, رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرًا. Yang pertama yang dapat double pahala dalam hidupnya adalah seorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya, Yahudi kepada Musa alaihissalam dan Nasrani kepada Isa alaihissalam, dan dia mendapatkan masa kenabian Nabi Muhammad SAW, lalu dia beriman kepadanya, menjadi pengikutnya dan membenarkannya, maka dia mendapatkan double pahala. Golongan yang kedua, wa abdun mamlukun adda haqqallahi ta'ala wa haqqa sayyidihi. Seorang hamba sahaya yang memberikan hak tuannya, hak Allah Tuhannya, dan memberikan hak tuannya. Maka di sini dia ya patuh kepada Allah dan juga memberikan hak orang yang sedang memiliki jiwanya atau dirinya. Ya, jadi budak dia, maksudnya memiliki dia fisiknya. Maka dia dapat double pahala. Dan yang ketiga, ya ini bagi yang bujang-bujang bagus juga dengar ini ya. Wa rajulun kana lahu amatun fagadzaha fa ahsana gidzaaha ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. Terjemahannya bulan depan saja. Sudah mulai ada kepala tunduk-tunduk soalnya. Seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya wanita, Jadi budak wanita yang dia beli di pasar. Lalu dia memberikannya makan, kata Nabi SAW. Dan dia berikan makanan yang baik, gizinya banyak, sehingga sehat budak wanita itu. Kemudian dia mendidiknya, dan sebaik-baik didikan tentang Islam, tutup aurat, halal haram. Kemudian dia bebaskan dan dia nikahi, maka pahalanya double. Gak ada tanggapan? Baiklah. Yang jelas ini juga termasuk mendapatkan dua pahala. Tapi saksi bahasan kita adalah tadi ahli kitab yang beriman. Juga begitu risalah atau surat-surat Nabi alaihissalatu wassalam yang beliau kirim kepada hampir semua raja-raja terutama ahli kitab. Najasyi di Ethiopia, Heraclius yang ada di Romawi. Hampir semua surat Nabi diantara isinya adalah berimanlah kepada Allah dan risalahku, maka engkau akan mendapatkan double pahala. Ini menandakan memang seperti itu. Yang kedua teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil. Selain ahli kitab yang masuk Islam, mereka akan dapat double pahala. Kita pun berarti kalau ya, mengislamkan mereka, kita juga dapat pahala yang besar. Ini juga mirip dengan kalau kita terbunuh di tangan ahli kitab. Ya. Kalau seseorang muslim pergi jihad, maka kita bisa mendapatkan double pahala sebagai seorang muslim mujahid kalau kita meninggal dibunuh oleh ahli kitab. Beda. Kalau kita perang jihad dibunuh oleh Yahudi, oleh Hindu, orang Buddha, beda. Mati syahidnya dapat satu pahala mati syahid. Tapi kalau ahli kitab, double pahalanya. Karena ahli kitab kalau bunuh kita, dia tahu kita beriman sama Allah. Maka kitanya dapat double pahala. Begitu juga kalau mereka masuk Islam, mereka dapat double pahala. Yang kedua, kedudukan beriman pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini punya kedudukan tersendiri. Ya. Makanya teman-teman, kita sebagai seorang muslim sudah harus tahu kalau yang sedang kita anut agama benar, tidak boleh ragu dan dakwakan itu. Tidak usah ragu, kayaknya Nasrani ada benarnya, Yahudi ada benar, tidak. Islam yang benar. Sudah dengan datangnya Nabi SAW, dihapuslah risalah-risalah sebelumnya. Dan Abdullah bin Salam memastikan itu. Sudah selesai, datang Nabi Muhammad ini, ajaran Nabi Musa sudah tidak ada. Nanti kita jelaskan riwayat-riwayatnya ya. Sampai Nabi pun SAW pernah menegur Umar bin Khattab. Nanti kita dengarkan riwayatnya. Kita mulai dulu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan beriman pada risalah Nabi SAW. Dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 146, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, wa inna farikan minhum la yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya, orang-orang yang telah kami berikan Al-Kitab, Taurat dan Injil, mereka mengetahuinya, maksudnya Muhammad SAW, dan Al-Quran, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan ada sebagian atau sekelompok di antara mereka sengaja menyembunyikan kebenaran ini, padahal mereka mengetahuinya. Artinya, seluruh ahli kitab sebelum kita tahu tentang ini kebenaran. Bersyukurlah kita sudah beriman. Dan kesalahan mereka tidak beriman. Salman Al-Farisi, radhiyallahu anhu, dia dulunya orang Persia, penyembah api. Kemudian dia masuk agama Yahudi, dipelajari Taurat sampai jadi pendeta Yahudi. Dia temukan keganjilan, dia pindah ke Nasrani, belajar Nasrani sampai menjadi pendeta Nasrani. Subhanallah, pada saat dia menjadi pendeta Nasrani, ada gurunya dia, sudah mau meninggal, pendeta Nasrani, sebelum Salman masuk Islam. Ada wasiatnya. Salman menceritakan, dan dia mengatakan, guruku menceritakan kepadaku, pendeta Nasrani dulu, wahai anakku, demi Allah, tidak ada lagi satu orang pun tersisa yang melaksanakan ajaran Nasrani secara murni sehingga aku bisa menyuruhmu ke sana. Artinya, kalau kamu belajar Nasrani, saya sumbernya. Tidak ada lagi orang di muka bumi ini yang seperti saya. Jadi tidak ada lagi yang bisa saya suruh kamu untuk timba ilmu dari dia. Sudah, ilmunya sudah dari saya. Lalu dia bilang, si pendeta ini mengatakan kepada Salman Al-Farisi. Dia bilang, akan tetapi telah dekat denganmu zaman diutusnya seorang nabi yang membawa ajaran seperti Ibrahim. Maka wasiat saya sekarang, kau sudah timpa semua ilmu Nasrani ini. Ada berita penting, kamu sekarang sudah sangat dekat dengan zaman keluarnya nabi terakhir. Dan ini tanda-tandanya sudah akan keluar. Saya yakin kau akan mendapatkan waktu itu. Akan tapi, sangat dekat denganmu diutusnya seorang nabi yang membawa ajaran seperti Ibrahim. Nabi tersebut akan muncul di tanah Arab. Dia akan berhijrah ke sebuah negeri yang terletak di antara dua gugusan gunung yang dipenuhi dengan kebun-kebun kurma, Madinah. Nabi tersebut memiliki ciri-ciri yang tidak tersembunyi. Dia mau menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. dan ada cap kenabian di antara dua pundaknya. Jadi di pundaknya Nabi SAW ada tanda merah, ya. Itu cap kenabian. Jika engkau mampu menuju ke negeri tersebut, lakukanlah. Ini diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 5 halaman 441 dan 444. Dan gara-gara wasiat ini, Salman Al-Farisi menuju ke Madinah dan akhirnya menemui Nabi SAW dan beriman kepadanya. Radhiyallahu anhu. Kemudian juga teman-teman sekalian, seluruh Nabi dan Rasul, bila hidup di zaman Nabi SAW, siapapun dia, Idris, Saleh, Shu'aib, Musa, Daud, Sulaiman, yang kadang-kadang kita banyak cerita atau mendengarkan cerita-cerita kehebatan mereka, mukjizat mereka, seluruh Nabi-Nabi dan Rasul, kalau hidup di zaman Nabi SAW, pasti mereka wajib beriman pada risalah Nabi dan jadi pengikut Nabi. Bukan lagi jadi Nabi, tapi jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalilnya ayat Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Al-Imran, surah nomor 3, ayat 81. Apa artinya teman-teman? Perhatikan ini, Al-Imran, ayat 81. Dikatakan bahwasanya, ingatlah kata Allah, ketika kami mengambil perjanjian jelas dari para nabi-nabi, seluruh nabi-nabi, bahwasanya apapun yang aku berikan kepada kalian dari kitab dan hikmah, ilmu, ya, kalian harus berpegang teguh padanya. Dan akan datang di tengah-tengah kalian seorang rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan kalian akan membenarkan, kalau kalian hidup pada zamannya, kalian akan membenarkan apa yang dia bawa kepada kalian, dan kalian akan beriman kepadanya, dan kalian akan memenangkannya, berjihad bersamanya. Maka Allah mengatakan, apakah kalian berikrar dengan itu? Ya. Dan aku akan mengambil janji itu dari kalian. Seluruh nabi-nabi mengatakan, qaru akrarna. Ya, kami pasti akan lakukan ya Allah. Andai saja kami hidup di zaman nabi itu yang anda maksud, yang kau maksudkan, kami akan beriman. Maka Allah mengatakan, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu bersaksilah, karena aku bersama kalian termasuk yang menyaksikan itu. As-Sa'di berkata dalam tafsir beliau, dengan demikian, telah diketahui bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Seandainya seluruh nabi-nabi tersebut bertemu dengan Nabi SAW, maka mereka diwajibkan beriman pada beliau, mengikuti dan membelanya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah seorang imam, pemimpin dan panutan mereka. Itu Al-Imran ayat 81. Ini subhanallah dikuatkan dengan riwayat lain. Ini riwayat mulia sekali. Nabi SAW pernah marah saat melihat Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat di tangannya. Apa kata Nabi kepada Umar bin Khattab? Umar orang sangat tegas, tapi subhanallah, Allah SWT keluarkan hukum kadang-kadang dari perilaku para sahabat. Kata Nabi SAW, afi syakin anta ya ibn Khattab, apa kau mulai ragu dengan ajaranku, wahai anak Khattab? Alam ati biha baydaan nakhiyah, bukankah aku sudah membawakan padamu ajaran yang bersih, murni, Islam? Laukana akhi Musa hayyan ma wasa'u illa tibai. Andai saja Musa sekarang hidup di zaman ini, pasti dia akan menjadi pengikutku. Jadi enggak usah kau repot-repot baca Taurat, hai Umar. Cukup Al-Quran sudah selesai. Jangankan kau, Musa pemilik Taurat itu kalau hidup dia jadi pengikutku. Dia sudah selesai. Semua akan jadi pengikut Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, jilid 3 halaman 387 dengan sanad hasan. An-Nawawi rahimahullah membuat sebuah judul dalam Sahih Muslim bab turunnya Isa bin Maryam dengan berhukum dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim juga menyebutkan beberapa hal yang akan dilakukan oleh Nabi Isa di akhir zaman nanti sebagai tanda-tanda hari kiamat, di antaranya mematahkan salib, membunuh anjing, menghapuskan jizya dan menetapkan bentuk-bentuk keadilan lainnya. Sebagai bentuk janji Nabi Isa alaihissalam kepada Allah SWT saat turun nanti, Isa akan menjadi makmum di belakang Imam Muslim. Ya. Jadi beliau bukan bawa syariat baru. Sebagai buktinya adalah, ya, hal itu kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Hadis Bukhari Muslim. Bagaimana kalian kira-kira Senang enggak? Bangga enggak? Pada saat Isa nanti alaihissalam diturunkan di akhir zaman sebagai seorang nabi pun, tapi dia akan menjadi makmum dan kalian jadi imamnya. Artinya, juga ada hadis lain Bukhari, Nabi Isa alaihissalam waktu turun nanti, dia memegang dua sayap malaikat, kemudian dari rambutnya menetes ya seperti air, lalu masuk ke dalam masjid yang ada Imam Mahdi bersama kaum muslimin yang akan membunuh Dajjal. Lalu kemudian masuklah Nabi Isa ke sana, lalu Imam Mahdi ingin mempersilahkan dia jadi imam, maka kata Nabi Isa, ya imamukum minkum. Imam harus dari kalian, dari pemegang syariat Muhammad SAW ini. Walaupun dia juga Nabi punya syariat sebelumnya. Maka dia menjadi, ya, menerapkan hukum Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana umat ini bisa sesat di awalnya dan akhirnya. Di awalnya ada aku, di akhirnya ada Isa yang menerapkan syariatku. Berarti memang jadi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Semua nabi-nabi juga diutus untuk kaumnya. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Ayat yang sudah masyhur dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Benar-benar kami telah mengutus Muhammad untuk seluruh manusia, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu, dakwakan Islam, kebenaran. Memang untuk itu semua Allah utus. Sebagai pembawa berita gembira bagi orang beriman masuk surga, dan juga sebagai pemberi peringatan bagi pelaku maksiat dan mereka hati-hati dari neraka. Tapi sayangnya banyak manusia yang tidak mau tahu masalah itu. Baik orang Islam yang tidak mau mendakwahi atau orang non-muslim tidak mau mempelajari. Sampai sekarang sebagian ulama mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kejadian-kejadian fenomena-fenomena besar sehingga tersematkanlah istilah teroris bagi kaum muslimin misalnya, atau kejadian apa saja, itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyebarkan agama Islam. Subhanallah, kejadian WTC 11 September itu membuat Al-Quran menjadi bestseller di Amerika dijual. Akhirnya makin banyak orang masuk Islam. Walaupun umat Islam tidak melakukan apa-apa sebenarnya, bukan mereka, itu rekayasa. Tapi subhanallah, mereka, atau dengan cara ini Allah SWT memperkenalkan Islam. Dengan media sekarang apa yang tersisa? Semuanya terbuka dan makin mudah untuk mengenal agama Islam. Pelajaran yang ketiga, dan itu yang kedua, kedudukan beriman pada risalah Nabi SAW. Juga ada hadis itu ya, yang menguatkan tadi Al-Quran ini, kata Nabi SAW, sesungguhnya seluruh nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Yang ketiga teman-teman pelajaran adalah kedudukan dakwah ya, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita fahami teman-teman. Kita bukan hanya sekedar disuruh mempelajari dan diam. Tapi kita disuruh belajar, terapkan, ajarkan. Belajar, terapkan, ajarkan. Selalu begitu. Itu ajaran Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan memerintahkan orang-orang yang sudah belajar agama untuk mengajarkannya. Di antaranya adalah dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada lagi lebih baik perkataannya, lebih besar pahalanya, lebih dicintai oleh Allah, ya, lebih mulia daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Lalu dia juga menerapkan amal saleh, ilmunya itu. Dan dia berkata, aku termasuk orang-orang muslim. Semua nabi-nabi berdakwah. Ya, 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, semuanya berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dilanjutkan dengan para ulama dan para da'i. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama'nya, ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu, akhada bihadzin wafir. Siapa yang mengambil itu, dia telah mengambil bagian terbesar dalam hidupnya. Dimotivasi untuk belajar lalu mengajarkan. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruh kita dalam surah Al-Mujadilah untuk berdakwah dengan cara yang benar. Ya, kalau tidak salah ayat 125 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah engkau ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu artinya bijaksana. Tahu kapan menyampaikan, tahu menggunakan retorika yang tepat, ya, tahu mengatur materi, apalah segala macam masuk dalam masalah itu. Kemudian mau'izah hasanah, berikan peringatan-peringatan yang baik, yang menyentuh, yang bermakna. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalaupun berdebat dengan cara yang santun. Juga Allah SWT mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dan menyuruh kita semua umatnya agar belajar dan mendakwakan, dan ini adalah jalan yang benar, tidak ada keraguan, dalam surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 108. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan hai Muhammad, dan suruh umatmu juga serukan itu. Hadhihi sabili, ini loh jalanku. Al-Qur'an dan sunnah. Ad'u ila Allah ala basira. Saya akan berdakwah di sini dengan basira, kejelasan. Allah mengatakan halal halal, haram haram, enggak ada yang lain. Saya dan siapapun yang mengikuti saya, kata Nabi SAW, diberikan oleh Allah, maka maha suci Allah dan aku tidak mungkin termasuk orang yang menyekutukannya. Juga kita umat Islam disuruh menyeru semuanya kepada dakwah. Bahkan kita menjadi umat terbaik karena dakwah ini. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 11, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini. Ya, dan sebabnya karena kalian menyuruh pada kebaikan, ini dakwah, dan kalian melarang dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Nabi alaihissalam mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib, tadi sudah saya sampaikan riwayat ini ya, riwayat ini riwayat sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, fa wallahi la in yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Hai Ali, kalau seandainya kau menjadi penyebab orang lain dapat satu hidayah, masuk Islam, maka lebih baik daripada ya tunggangan yang terbaik yang kau bisa miliki di muka bumi. Dalam riwayat lain dikatakan, Ya Ali, la in yahdiyallahu ala yadaika rajulan khairun laka min mimma tala'at alaihi syams. Hadis ini riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW, hai Ali, kalau kau menjadi penyebab orang lain dapat hidayah dengan cara mendakwakan Islam, hukum halal haramnya Allah, maka itu lebih baik daripada terbitnya matahari untukmu. Kita tahu kalau terbit matahari, maka semua makhluk bisa beraktivitas. Maka itu semua ya, bisa dikalahkan dengan hanya menjadi penyebab dapat hidayahnya orang. Orang itu teman-teman jangan pernah ragu, ahli kitab pun didakwahi. Kan saya belum punya ilmu Ustaz, jadi ajak dia berdiskusi di, atau berdialog di ilmu yang antum miliki saja. Misal kalau ahli kitab kita tanya, sudah tahu bagaimana pendapatnya tentang Islam? Biarkan dengarkan. Apa yang kita tahu kita ajak dia. Kalau tidak kita berikan hadiah buku, ajak dia kepada majelis, ajak kepada ulama. Mudah-mudahan dia menjadi penyebab hidayah. Karena hidayah ini kita tidak pernah tahu. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Ya, kita tidak bisa memberikan hidayah pada orang, tapi Allah memberikan dia. Cuman kalau kita sudah coba badlu asbab namanya, ya, kita sudah coba memberikan sebab-sebab, insyaAllah Allah akan nilai pengorbanan itu. Dalam hadis yang mulia teman-teman, kalau kita sudah belajar agama lalu kita sebar luaskan agama itu, perhatikan manfaatnya. Saya subhanallah setiap kali baca ini termotivasi lagi untuk berdakwah. Karena ini luar biasa. Hadis sahih diriwayatkan At-Tirmidzi, ya hasan sahih. Kata Nabi SAW, Innallaha wa malaikatahu wa ahli samawati wal aradin. Sesungguhnya Allah bersama malaikat-malaikatnya, seluruh penghuni langit, dari bintang-bintang segala macam, malam ini pokoknya, dan seluruh penghuni bumi, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, wa hatta al-hutu, ya, sampai hewan-hewan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Terus saja memohon ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini keutamanya luar biasa. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat yang kau tahu saja. Terima, praktekin, amal, ajarkan. Itu saja yang kita tahu. Kita sudah sholat, ada teman kita di kantor tidak sholat. Sholat akhi, sholat itu wajib. Ini loh tulisannya, ini artikelnya. Sudah dakwah namanya. Dia kalau melakukan kebaikan, kita panen pahalanya. Dan itu jelas. Yang kedua, bangsa Yahudi juga melecehkan malaikat. Jadi bukan cuma Allah. Juga yang kita disuruh beriman, rukun iman kita yang kedua, malaikat dihina-hina sama mereka. Di antaranya adalah firman Allah SWT Al-Baqarah, ayat 97-98. Tentu banyak dalil kita ambil satu-satu karena melihat waktunya. Al-Baqarah 97-98 berbunyi, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Kul man kana aduan li Jibrila, fa innau nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddikan lima baina yadaihi wa hudan wa bushra lil mu'minin, man kana aduan lillahi wa malaikati wa rusuli wa Jibrila wa mikala fa innallaha aduun lil kafirin. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitab, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Ayat ini turun, ya sebab turunnya, menurut Imam At-Tabari, adalah sebagai bantahan atas pernyataan orang-orang Yahudi bahwa malaikat Jibril adalah musuh mereka, sedangkan malaikat Mikail adalah kawan mereka. Ngarang-ngarang, Jibril adalah pimpinan malaikat, Mikail adalah wakilnya. Ya. Tapi rupanya Nabi SAW mengatakan, Jibril datang kepada saya, Jibril datang kepada saya. Dan orang Yahudi, pendetanya dari awal suka bilang, ini wahyu Taurat, Jibril yang bawa kepada Musa. Begitu Nabi SAW bilang itu, mereka takut orang Yahudi ada yang pindah agama, maka mereka bilang, Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Padahal ketemu sama Jibril ada nggak pernah. Gitu. Jadi sampai memusuhi orang tidak pernah kelihatan, ini luar biasa. Gitu. Yang ketiga, bangsa Yahudi mendustakan bahkan sampai membunuh para nabi-nabi. Jadi pernyataan mereka yang mengatakan bahwasanya kami berharap nabi terakhir dari Bani Israel, ini terbantahkan juga. Karena walaupun dari Bani Israel seperti Musa, seperti Isa, Daud, Sulaiman, banyak di antara mereka yang tidak beriman. Banyak di antara mereka tidak beriman dan membangkang luar biasa. Pernah saya jelaskan sebab turunnya namanya surah Al-Baqarah itu kan. Gara-gara ada yang mati di antara mereka, lalu kemudian ya mereka datang kepada Musa, hei Musa, ini orang mati nih, gimana caranya kita tahu pembunuhnya? Nabi Musa minta doa sama Allah, turun wahyu. Dan Allah tahu, diuji mereka. Apa yang Allah lakukan? Allah perintahkan, suruh mereka potong sapi, betina, ambil potongan dagingnya, tepuk ke orang matinya ngomong nanti siapa yang bunuh. Orang Yahudi bilang, gak masuk akal nih. Gimana caranya daging sapi mati, ditepuk orang mati bisa ngomong. Tapi kan mereka minta petunjuk. Allah sudah tahu mereka tidak akan lakukan. Maka mereka perumit masalah. Hai Musa, warna apa? Sapi bagaimana? Macam-macam. Sampai Allah persulit. Sapi betina, warnanya kekuning-kuningan, tidak pernah dipakai membajak, semua orang lihat suka. Nah, kapok deh. Nah, tambah susah. Kata ulama tafsir apa? Kalau mereka potong sapi mana saja pada saat itu, biar pincang, segala macam sudah selesai. Tapi mereka rumitkan. Memang begitu rumit. Ya. Dilakukan masalah buat mereka. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah diantaranya ayat 87. Ya. Mereka membunuh para nabi-nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musa al-kitaba wa kaffaina min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Taurat kepada Musa dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Datang Isa, setelah Musa datang Daud, datang Sulaiman, datang nabi-nabi Ayub, Yunus dan seterusnya. Dan kami berikan bukti-bukti yang benar mukjizat kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Ya, maksudnya datang Jibril alaihissalam. Apakah setiap datang kepada kalian hai Bani Israel, seorang rasul membawa satu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombongkan diri, maka beberapa orang di antara kalian mendustakan dan beberapa lagi membunuh nabi-nabi tersebut. Wah, ini luar biasa, nabi dibunuh gitu kan. Nabi disuruh ikutin dan mereka membunuh. Jadi Allah dimusuhi, malaikat dimusuhi, nabi-nabi yang sesuai dengan hawa nafsu juga dimusuhi. Ya, ini bangsa memang aneh sekali gitu. Ya. Jadi antum jangan heran kalau cuma Palestina dijajah, kecil sekali itu. Orang pemilik langit dan bumi aja dimusuhi, gitu kan. Apalagi kalau cuma kita. Yang keempat, bangsa Yahudi mengubah isi kitab suci mereka sesuai dengan yang mereka mau. Ya, di antaranya adalah disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 79, Allah membongkar kedok mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailun lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka celaka besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan ini dari Allah. Mereka tulis-tulis sekarang-karang ini Allah berfirman. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan mereka. Dibayar oleh masyarakatnya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan itu. Yang kelima, bangsa Yahudi menyembunyikan kebenaran Islam. Padahal mereka tahu. Dalam Al-Imran ayat 71 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, Allah ajak ngomong mereka. Mengapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir, yang dimaksud dengan kalian ahli kitab menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab-kitab kalian padahal kalian mengetahui benar masalah itu. Yang keenam, Orang-orang Yahudi adalah bangsa yang gemar berbuat dosa dan kerusakan lewat perkataan dan perbuatan mereka. Dan kalau mereka sudah lakukan, mereka anggap itu adalah kebiasaan, tidak apa-apa. Makanya yang punya perjudian, yang punya perzinahan besar, ini rata-rata mereka semua. Padahal mereka mengaku beriman sama Allah, anak-anak Allah, ahli surga dan seterusnya. Allah bilang dalam surah Al-Ma'idah ayat 62-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwani wa aklihim ushuht labisa ma kanu ya'malun laula yanhahumur rabbayniuna wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklimus suht labisa ma kanu yasna'un. Dan kamu atau kalian hai umat Islam akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa. Jangan heran yang buat ini, buat itu, utang riba dunia, perzinahan, perjudian. Jangan heran, Allah bilang, kalian hai umat Islam akan lihat, paling banyak orang yang buru-buru bersegera membuat dosa adalah orang-orang Yahudi. Permusuhan dan memakan yang haram, sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim diantara mereka atau para pendeta tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Jadi para pendeta mereka pun tahu, tapi subhanallah mereka tidak mau melarang masalah itu. Nah, ini sifat-sifat mereka. Sementara Yahudi sendiri, teman-teman, diambil dari nama salah satu dari anak Nabi Yakub yang bernama Yahuza. Ya. Tapi yang jelas sudah kita ambil pelajaran tadi bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang mereka. Baik. Kita masuk selanjutnya, teman-teman, tentang keutamaan istiqamah. Ya. Masih oke gak ini duduknya nih? Nah, udah pegel? Baik. Kita akan masuk kepada pelajaran yang selanjutnya, ya, yang keenam, tentang keutamaan istiqamah dan mati di atas Islam. Ya, karena tadi kita lihat bagaimana Abdullah bin Salam masuk Islam, kemudian dia istiqamah dalam agama ini. Dan ini penting. Dalilnya adalah dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 6. Allah SWT memang menyuruh kita untuk istiqamah. Ya, dikatakan dalam ayat ini, A'udhu billahi minasyaitonin fastaqimu ilaihi wastagfiruhu wa wailun lil musyrikin. Potongan akhir ayat ya. Bukan di awal ayat Fussilat ayat 6, tapi di akhir ayatnya. Allah bilang, maka istiqamalah kalian di jalan Allah itu dan beristighfarlah kalau kalian punya salah dan kecelakaan bagi orang-orang yang musyrik. Juga dalam surah Fussilat masih sama, surah nomor 41 ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dipastikan orang yang istiqamah akan hilang rasa takutnya, akan hilang was-wasnya, karena semuanya sudah dijanjikan dengan hal-hal yang baik. Dan pada saat mereka meninggal, malaikat akan turun dan menyampaikan berita gembira pada mereka. Allah bilang, sesungguhnya orang yang sudah mengucapkan dengan lisannya, Tuhan kami Allah, dan mereka istiqamah, apa yang diperintahkan dikerjakan, yang halal dinikmati, yang dilarang dijauhi, maka akan turun para malaikat sambil menyampaikan kepada mereka, janganlah kalian takut dan jangan kalian sedih, dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan buat kalian. Kata ulama tafsir, ini pada saat menjelang meninggal dunia, Allah datangkan malaikat yang menyampaikan kepada mereka, ini loh sholatmu, ini loh puasamu, ini loh ibadah-ibadahmu, nanti dengan ini kau akan masuk surga, diperlihatkanlah surga itu. Nabi SAW bersabda, berbuatlah sesuatu yang tepat dan benar. Ya. Berbuatlah sesuatu yang tepat dan benarlah kalian. Ya, berbuat yang tepat dan benarlah kalian. Dan amal yang dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis Bukhari. Artinya selalulah berusaha berbuat amal-amal baik, tapi ketahuilah yang paling mulia adalah orang yang istiqomah. Walaupun sedikit amalnya, tapi rutin dia kerjakan. Sholat duha 2 rakaat, tapi terus sepanjang tahun lebih baik daripada sholat duha 12 rakaat, tapi setahun sekali. Ya. Begitu juga selanjutnya, sedekah walaupun cuma 1.000 rupiah tapi rutin setiap hari, lebih baik daripada sekali seumur hidup tapi 100 juta misalnya. Ya, istiqomahnya ini lebih penting. Nabi SAW bersabda, istiqomahlah kalian dan jangan menghitung-hitung. Selalu istiqomah, kerjakan semaksimal mungkin dan berusaha tingkatkan, tapi jangan dihitung yang sudah berlalu. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Orang yang istiqomah, teman-teman, dipastikan akan diberikan rezeki yang luas. Istiqomah saja. Kalau teman sudah faham ini halal, nikmati. Ini haram, jauhi. Berat, tidak apa-apa. Tinggal istiqomah, jalankan. Itu pasti Allah akan berikan rezeki. Allah akan bukan rezeki. Disebutkan dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 16. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa allahu istaqamu ala tarikati la asqainahum ma'an gadaqa. Kalau seandainya mereka istiqomah di jalan kami, kata Allah, maka kami akan limpahkan buat mereka rezeki yang banyak. Teman-teman yang sudah istiqomah, sudah ikut pengajian, sudah mulai faham, nikmati saja. Nikmati prosesnya. Istiqomah, rezeki akan datang. Dengan izin Allah SWT. Nabi SAW juga bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk hari kematiannya. Artinya selalu terus beramal, lalu untuk istiqomah sampai dia mati. Hadis ini riwayat Ahmad. Juga Nabi SAW bersabda, jika seseorang melakukan safar, ini kalau kita terbiasa melakukan ibadah-ibadah di istiqomah pada saat kita sedang mukim, lagi sehat, kita puasa sunnah, kita sholat sunnah, segala macam. Kata Nabi SAW, jika seseorang melakukan safar, maka ia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan dia lakukan ketika mukim dan dalam keadaan sehat. Hadis Bukhari. Kalau kita biasa puasa Senin Kamis, biasa puasa sholat Qobliyah, Ba'diyah, kemudian kita safar satu waktu, atau kita sakit, atau hilang akal, gila, maka tetap amal-amal itu dicatat. Walaupun kita jamak qasar, kalau kita safar misalnya, tetap dicatat Qobliyah dan Ba'diyahnya dapat pahala. Ya. Kalau kita tidak sholat tahajud pun pada saat kita safar, tapi mukim kita sholat, kita dicatat dapat pahala sholat tahajud. Puasa Senin Kamis juga begitu, dan seterusnya. Yang penting sudah istiqomah di saat kita lagi sehat, maka kita akan dan mukim kita akan dapatkan kalau sudah ada udzur. Juga sabda Nabi SAW, setiap amal itu ada semangat dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya. Kita memang naik turun, ya. Ada saja kita semangat sekali, ada saja dia turun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pada saat semangatnya lagi turun berada di atas sunnah Nabi, tetap istiqomah berusaha di situ, maka dia berada dalam petunjuk. Hadis ini riwayat Tabarani, artinya turun pun iman tetap berada di situ, jangan sampai menyimpang. Juga sabda Nabi SAW, kenalilah Allah di waktu lawang, di waktu lapang, maka Allah akan mengenal kalian di waktu susah. Hadis ini riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, artinya istiqomalah dalam kebaikan-kebaikan, nanti kalau ada cobaan pasti Allah SWT akan berikan kalian jalan keluar. Itu kurang lebih teman-teman gambaran tentang masalah istiqomah. Tentu bahasanya panjang ya. Ini kita ringkaskan bahwasanya istiqomah itu sangat baik. Dan itu target utama. Pernah ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada saya tentang Islam. Ringkasnya bagaimana? Saya bisa faham. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah, thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu Tuhanku Allah. Fikiranmu juga itu, hatimu yakini itu. Lalu istiqomahlah. Yang diperintahkan sunnah wajib kerjakan, yang halal nikmati, yang dilarang haram dan makruh jauhi. Selesai. Sampai kau mati saja. Itulah kesimpulan Islam yang sebenarnya. Kita pindah teman-teman kepada keutamaan yang ketujuh tentang makna tawadhu dan keutamaannya. Nah tadi kita lihat juga tokoh kita ini bertawadhu, ya. Bertawadhu. Bagaimana dia merendah. Tawadhu ini memiliki banyak sekali dalil ya, tapi saya masuk dulu kepada definisinya. Hasan Basri rahimahullah pernah ditanya, apa itu tawadhu? Maka beliau mengatakan, an takhruja min baitika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Jadi pernah dalam majlis ulama-ulama tabi'in, Hasan Basri juga ada di situ. Kemudian mereka pun pada duduk membahas tentang apa itu tawadhu. Maka ada yang menyebutkan tawadhu itu begini, tawadhu itu begitu. Hasan Basri diam aja. Setelah selesai, karena dia ini ulama'nya tabi'in ya. Maka orang pada bertanya, bagaimana pendapat wahai Abu Abdullah, wahai ayahnya Abdullah? Kata Hasan Basri, kalian sudah banyak bicara. Tapi kalau menurut saya, jangan pernah kau temui seorang muslim di luar rumahmu kecuali kau sudah pastikan dia lebih baik daripada kamu. Itu tawadhu. Jadi kalau dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kalau kau ingin tawadhu, maka pastikanlah orang di depanmu kalau lebih tua, katakan dia lebih banyak amalnya. Dan kalau dia lebih muda, katakan dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu merendah. Juga dalam definisi yang lain disebutkan, kala Imam Syafi'i berkata, arfa'un nasi qadra man la yara qadrah. Orang yang paling tinggi kedudukannya, orang yang justru tidak mau melihat kedudukan itu. Wa akbarun nasi fadla man la yara fadlah. Dan orang yang paling layak dimuliakan dan punya kedudukan, justru yang tidak melihat dirinya memiliki kedudukan itu. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi tentang statement Imam Syafi'i rahimahullah masalah tawadhu. Kemudian Bishr ibn Harith juga mengatakan, ma ra'aitu ahsana min ghaniyyin jalisun baina yadi al-faqir. Kalau menurut saya, kata beliau, tawadhu itu adalah orang kaya yang sengaja duduk di tengah-tengah orang-orang miskin. Artinya berbaur sama mereka segala macam. Abdullah bin Mubarak berkata, puncak dari tawadhu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah. sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya. Kalau menurut Abdullah bin Mubarak, puncak tawadu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah dirimu dari nikmat. Misalnya, ada orang lebih miskin, lebih kurang fisiknya, paras wajahnya, maka engkau mengatakan kepadanya, engkau lebih mulia daripada aku. Ya. Itu bentuk tawadu. Sufyan bin Uyainah rahimahullah juga mengatakan, siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka taubat akan membebaskannya. Buktinya Nabi Adam alaihissalam bermaksiat dengan syahwatnya, lalu ia beristighfar, maka Allah pun mengampuninya. Namun jika yang bermaksiat karena sombong, lawan dari tawadu. Dikhawatirkan laknat Allah menimpahnya. Ingatlah iblis bermaksiat karena sombong, lantas Allah pun melaknatnya. Jadi maksudnya, lawan dari tawadu. Adam alaihissalam buat dosa. Tapi dia bertawadu, dia merendah sama Tuhannya, dia memohon ampun, maka akhirnya Allah pun memaafkan. Iblis bermaksiat, tapi dia bukan minta maaf sama Allah. Dia malah sombong, maka Allah pun membinasakannya. Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, kami dapati kemuliaan itu dari sifat takwa. Ini Abu Bakar orang yang terbaiknya umat ini setelah Nabi SAW, setelah para nabi-nabi lah ya. Abu Bakar berkata, dan ini pelajaran penting teman-teman, dia mengatakan kami dapati, maksudnya saya bisa merasakan keimanan yang bagus dan kemuliaan, itu pada sifat takwa, artinya selalu patuh pada Allah. Apapun yang Allah bolehkan, kerjakan, apa yang Allah larang, jauhi. Qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan yakin itu yang terbaik Allah berikan. Dan kemuliaan didapati dari sifat tawadu, serta merendah setelah itu. Urwa bin Al-Warid berkata, tawadu salah satu jalan menuju kemuliaan. Pasti ada yang merasa iri kecuali pada sifat tawadu. Semua sifat ada yang cemburui. Kekayaan, kepintaran, ya. Tapi tawadu enggak ada yang bisa cemburu. Orang merendah mana enggak dicemburuin. Yahya bin Ma'in berkata, aku tidak pernah melihat orang seperti Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in sahabat dengan Imam Ahmad. Dia bilang, aku telah bersahabat dengannya selama 50 tahun, namun ia tidak pernah sombong atas apa yang ia miliki. Jadi selalu saja kalau ketemu, pasti dia dengar dulu temannya bicara apa. Salah satu ciri Imam Ahmad kalau dia datang, subhanallah, dia cuma dengar dulu orang temannya bilang apa, apa yang disampaikan. Kalau sudah selesai, dianggap tidak perlu dibahas, dia tidak ikut-ikutan bahas. Sehingga orang kadang-kadang menganggap, oh Imam Ahmad mungkin tidak faham poin itu. Padahal sebenarnya dia faham. Kalau sudah ada yang ngomong, sudah dia tidak ikut-ikutan ngomong. Ada orang begitu, subhanallah. Begitu dia lihat ada orang ngomong satu tema, dia ikut-ikutan juga bahas tema itu. Udah orang sudah bahas, selesai. Kita pindah yang lain gitu loh. Makanya Imam Malik rahimahullah, waktu beliau menulis kitab Muwatta, pernah saya jelaskan kisah itu ya. Dan itu kitab hadis beliau susun. Kemudian setelah itu ternyata ya banyak orang yang nulis kitab Muwatta juga. Murid-muridnya datang mengatakan, wahai Imam, orang-orang banyak rame-rame tulis kitab Muwatta juga. Dan mereka tidak namakan buku lain, diikuti buku Anda. Karena Anda tenar, maka pakai caranya yang sama. Kata Imam Malik, maka nalillahi fahuwa baq. Yang tulus karena Allah pasti akan tersisa. Subhanallah, dari sekian puluh kitab Muwatta ditulis zaman itu, semuanya hilang, tidak ada kecuali kitab Imam Malik. Ya. Ini teman-teman masalah tawadhu. Ya, tentu masih banyak juga bahasan contohnya, tapi cukup sampai sini. Kemudian yang ke-8, ya, kedudukan para sahabat yang telah dijamin masuk surga. Karena tidak semua sahabat dijamin masuk surga. Dan Abdullah bin Salam termasuk pengakuan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum tadi adalah dia salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang ke-9, adanya mimpi yang benar, ru'ya shadiqah. Kenapa kita bahas ini teman-teman? Karena tadi ada penyampaian Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu tentang mimpinya yang dia sampaikan kepada Nabi SAW dan Nabi SAW membenarkan itu. Jadi ada mimpi memang yang benar, namanya ru'ya shadiqah. Dan ada juga mimpi yang dari syaitan namanya hilm. Namanya hilm. Kita bahas ru'ya shadiqah, ru'ya ya, pakai hamzah. Kalau mengobati dengan ayat Al-Quran, pakai qaf, ruqyah. Ya. Ini ru'ya shadiqah. Mimpi benar ini adalah dibenarkan dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi antum bisa saja mimpi misalnya, kalau kita makin dekat sama Allah, terus beribadah, terus berusaha bertobat dari dosa-dosa, kita bisa mimpi, mungkin kita mau pergi ke Mekah, nanti kita mimpi lihat Ka'bah, kita mimpi tawaf. Ada keluarga yang mau datang, kita mimpi dia sudah datang. Ternyata terjadi 2 hari kemudian. Namanya ru'ya shadiqah. Kapan orang itu beribadah kepada Allah, Allah kasih itu. Dalilnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ru'yal mu'mini juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Riwayat lain, kemukjizatan kenabian. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6987 dan Muslim 6043. Yang kedua, tentang mimpi yang baik. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan juga Abu Hurairah ya, Nabi SAW bersabda, "Ar-ru'ya salihatu juz'a min 46 juz'an min an-nubuwah." Mimpi yang baik itu, artinya mimpi yang menggembirakan, petunjuk dari Allah, adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6989, Imam Muslim nomor 6049. Juga hadis yang lain, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ru'ya ar-rajulul muslimi as-salihi juz'a min 70 juz'an min an-nubuwah." Mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian, ya. Maaf, bagian daripada 70 bagian dari mukjizat kenabian. Juga cukup banyak sekali ya contoh-contoh bagaimana Nabi SAW juga mimpi pada saat mau terjadi perang Uhud. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Kita bertahan atau kita keluar nih?" Kata para sahabat yang semangat karena mendengar kisah-kisah perang Badar muslimin menang, ada malaikat hadir, maka mereka pun mengatakan, "Ya Rasulullah, keluar aja." Nabi SAW mengatakan, "Tapi saya ingin bertahan di Madinah." Cuma karena mayoritas sahabat ingin keluar karena mereka semangat mau jihad, Nabi SAW masuk rumah, kemudian beliau pun pakai baju perangnya. Setelah pakai baju perangnya, beliau keluar. Kata para sahabat, "Kayaknya kita paksakan Nabi nih. Ya Rasulullah, enggak apa-apa kita di Madinah aja." Kata Nabi SAW, "Tidak layak. Nabi, seorang Nabi sudah pakai baju perang, lalu dia buka lagi. Sampai Allah tentukan, dia atau musuhnya yang menang." Lalu Nabi SAW bilang, "Saya telah bermimpi, melihat sebenarnya ya." Nabi SAW melihat. "Saya melihat ada pecahan atau ya retakan di pedang saya. Dan saya juga bermimpi melihat ada sapi yang disembeli. Dan saya juga melihat saya masuk ke dalam sebuah benteng yang sangat kuat." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apa Anda mentakwilkannya?" Kata Nabi SAW, "Kalau pedangku yang patah itu terletak ada sahabatku yang terbunuh. Dan sapi yang disembeli itu ada kerabatku ya, yang terbunuh. Itu Hamzah nanti terbunuh di perang Uhud. Kemudian aku masuk ke benteng yang kuat adalah kota Madinah." Ini menandakan muslimin dikalahkan di akhir peperangan. Itu juga contoh-contoh mimpi. Ibnu Athir berkata tentang masalah hadis ya, tapi ini sudah saya lewatkan saja. Ada tulisan saya di sini tulisan berhubungan dengan masalah itu, tapi dilangkahkan. Mimpi-mimpi ini juga dibagi oleh para ulama ya. Tentu dalam Al-Quran banyak disebutkan seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu sembelih Ismail ya. Itu banyak contoh-contohnya. Tetapi mimpi-mimpi ini yang perlu digarisbawahi adalah mimpi itu pertama tidak boleh sama sekali disampaikan kecuali kepada ahlinya. Itu dulu pertama. Dan itu pun kalau mimpi itu sudah sangat mengganggu. Baik itu menggembirakan ataupun tidak. Ya. Atau menakutkan. Jadi hanya diceritakan pada ahlinya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, kalau siapapun melihat mimpi maka jangan dia ceritakan kecuali pada ahlinya. Karena kalau tidak maka akan terjadi seperti diucapkan. Dan Nabi SAW seringkali dalam hadis Bukhari menawarkan kepada para sahabatnya sambil mengatakan, ya, siapa yang lihat mimpi malam ini, siapa yang lihat mimpi malam ini disampaikan. Atau tadi malam, orang lain cerita baru Nabi SAW takwilkan, gitu kan, ditakwilkan. Mimpi-mimpi juga ini, kalau seandainya itu adalah mimpi yang menggembirakan dan berhubungan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ibadah, orang mimpi masuk surga, orang mimpi tawaf, orang mimpi bersedekah, ya, orang mimpi bakti sama orang tuanya, ini semua kebaikan. Berarti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mimpi itu menakutkan, tapi juga mengingatkan kepada Allah seperti orang mimpi masuk neraka, ya, atau dia lagi berbuat maksiat terus tiba-tiba dia mimpi maksiatnya itu dalam mimpinya dia dihukum sama Allah Subhanahu Wa Taala. Misal, maka itu juga peringatan dari Allah. Ini ru'ya. Kemudian yang kedua hilm dari syaitan, mimpi-mimpi buruk. Ada dari syaitan juga mimpi menggembirakan, ada yang menyakitkan. Yang menggembirakan misalnya orang mimpi junub, ya. Dia bahagia, ya. Dia merasa senang. Ya. Pada saat orang bangunkan temannya malah dia marah, "Kenapa kau bangunin saya?" Ya. Misal contoh. Tapi dari syaitan, enggak boleh dia mimpi, enggak boleh dia bangga dengan itu. Karena syaitan yang bermain pada dia itu. Ada juga mimpi yang menakutkan, ya, seperti mimpi-mimpi jatuh dari jurang, digigit binatang. Ya. Ini dari syaitan semua. Atau dia menakut-nakuti segala macam hal. Ya mimpi buruk. Yang kita kalau bangun, kita berharap, kita berterima kasih pada orang yang membangunkan. Ini namanya hilm. Nah untuk mentakwilkan mimpi tidak boleh sembarangan. Harus ahlinya. Dan ini tidak boleh sembarangan kita ceritakan sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Kecuali para ulama yang ahli, itu pun tidak semuanya. Kita tahu tidak semua nabi-nabi disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW mentakwilkan mimpi. Yang masyhur adalah Yusuf AS dan Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi lain kita misalnya terangkan Nabi Musa AS. Lebih cenderung kepada melawan para penyihir, meluruskan pemahaman Bani Israel. Tapi tidak disebutkan masalah ciri khas mimpi ini. Karena tidak semua orang. Gitu kan? Tapi teman-teman, kalau orang menjadi ahli mimpi, takwil mimpi, dia harus punya ilmu yang luas. Selain ilmu agama, dia juga harus punya ilmu tentang lokasi dan keadaan masyarakat setempat. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, salah satu tabi'in yang sampai punya buku masalah mimpi, dia mengatakan, kalau seseorang itu mau mentakwilkan mimpi, dia harus tahu. Kalau orang mimpi gajah misalnya, dan kebetulan gajah di lokasi orang itu dihormati, maka maknanya dia akan dapat kehormatan. Tapi kalau dia mimpi gajah di lokasi yang gajah banyak dibunuh, berarti dia akan terhina dengan itu. Itu contohnya, jadi mengetahui tentang keadaan setempat, gitu kan? Kalau dia mimpi hujan di lokasi yang tidak pernah hujan, maka ini satu hal yang harus ditelusuri, kenapa dia harus mimpi seperti ini. Kalau dia mimpi di lokasi memang sudah biasa hujan, berarti itu maknanya positif saja, gitu kan? Dan seterusnya, makna-makna seperti ini harus difahami. Kemudian memahami juga dari sisi pandangan-pandangan syar'i. Semua mimpi yang berhubungan dengan hewan yang diperintahkan dalam syariat untuk dibunuh, berarti itu peringatan dari Allah SWT. Seperti misalnya mimpi kalajengking, mimpi ular, ya, mimpi burung gagak, mimpi burung raja wali, mimpi cecak, ya. Ini semua adalah, atau mimpi tikus, ya. Ini disimpulkan oleh Ibnu Sirin adalah orang-orang yang buruk atau syaitan manusia atau jin yang sedang mengganggu dia. Jadi kalau teman-teman lagi istikharah mau menikah misalnya, lalu mimpi ada tikus yang mendekati kakinya atau ular, ini menandakan calonnya itu kemungkinan fasik. Ya. Makanya Nabi SAW mengistilahkan cecak itu misalnya atau tikus dengan istilah fuwaisiqah, ya, binatang yang fasik. Gitu. Nah ini mimpi seperti itu. Itu yang pernah kami disampaikan juga oleh dosen waktu mengajar sunnah Nabi Dawud di tingkat 3 kuliah di Madinah tentang takwil mimpi. Nah, kalau orang mimpi justru hewan-hewan yang disayangi oleh Nabi SAW atau dijadikan sebagai bahan pendekatan diri kepada Allah seperti kambing, ya, dalam hewan kurban, sapi dan seterusnya, ini berarti insya Allah mimpi-mimpi yang positif, ya, yang positif, ya. Dan tidak semua mimpi bisa ditakwilkan, tapi sebagian saja darinya. Ada juga orang mungkin kena dia ke bawah sebelum tidur, pernah bertengkar sama temannya, mimpi berantem sama temannya di mimpi misalnya. Atau pedagang baru untung, kemudian dia mimpi menghitung untungannya dalam mimpinya. Atau segala macam, maka ini semua cuma bunga tidur saja. Allahu a'lam. Tapi mimpi kalau sudah mengganggu, maka boleh disampaikan kepada ahlinya sebagaimana Abdullah bin Salam menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terakhir teman-teman sekalian, kita tutup dengan ini adalah yang ke... Sebenarnya ada yang ke-10 ya, masalah keutamaan jihad. Tapi saya sudah tidak akan ulangi lagi ini. Karena juga disebutkan di sini cuma satu kisah tentang ikutnya Abdullah bin Salam berhubungan dengan pembebasan Nahawan. Dan keutamaan jihad sudah sering kita bahas, begitu juga mati syahid. Hampir beberapa orang sahabat kita sebutkan materi itu. Maka tetap saya tulis, ya, durus wal ibar. Pelajaran penting di sini adalah ikutnya seorang muslim dalam jihad dan menjadi mujahid. Karena Abdullah bin Salam sempat ikut jihad-jihad Nabi SAW dan setelahnya. Atau setelah Nabi SAW meninggal. Yang terakhir, yang ke-11 adalah, ini yang kita akan rincikan sedikit masalah pertanyaan Abdullah bin Salam pada saat dia mau masuk Islam kepada Nabi SAW. Tentang tiga hal itu. Yaitu, tanda-tanda hari kiamat. Kapan itu hari kiamat. Kemudian juga, makanan apa pertama untuk ahli surga. Dan kapan anak laki-laki itu lahir menjadi laki-laki. Dan kapan anak perempuan. Insya Allah kita tutup dengan ini. Tapi saya akan bacakan dari buku yang lain teman-teman sekalian. Masalah hari kiamat ini cukup banyak dalilnya dan pasti akan terjadi. Sebab Abdullah bin Salam menanyakan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah tanda-tanda hari kiamat karena ini beriman kepada hari akhir. Tidak semuanya orang melakukan itu. Dan hanya orang-orang yang mengenal Allah saja, termasuk Yahudi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pertanyaan tentang hari kiamat dan tanda-tandanya yang ditanya. Dan ini teman-teman, memang kiamat pasti terjadi. Tidak boleh kita melupakan masalah itu. Cukup banyak dalilnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi pasti binasa dan akan kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kata ulama tafsir, maknanya kiamat terjadi, semua makhluk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah inginkan dari penghuni surga, para malaikat pemikul arsy-Nya Allah dan seterusnya. Juga dalam surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35 Allah menyebutkan tentang kiamat pasti terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ja'alna libasyarin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun qul nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Juga dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai ayat 6. Banyak dari ini saya ringkaskan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim, yauma yakumun nasu lirabbil 'alamin. Apakah orang-orang itu, yang orang-orang kafir, mereka tidak yakin sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia dihadapkan kepada Tuhan alam semesta. Juga ada surah lengkap, surah Zulzilah, Zalzalah 8 ayat menceritakan masalah hari kiamat, dan sekian banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang turun. Juga ini sebenarnya kalau teman-teman mau kembali nanti surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 34 itu menceritakan tentang terjadinya kiamat, hancurnya bumi ini, langit terbelah, malaikat-malaikat datang, Allah datang. Itu dengan panjang lebar diceritakan surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 34 ya. Karena melihat waktu saya ringkaskan saja, waktu ditiup sangkakala, bertabrakanlah bintang-bintang, gunung-gunung tercabut segala macam, itu memang termasuk terjadinya kiamat. Juga dalam hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak. Tapi kita akan sebutkan teman-teman, ada 10 tanda-tanda hari kiamat besar. Walaupun tanda-tanda kiamat ada 2, kecil dan besar. Kalau yang kecil ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Yang sudah terjadi, diutusnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, hitunglah kiamat itu dengan lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Gitu kan? Kemudian setelah itu, kalau yang sedang terjadi ini banyak ya, yang sedang terjadi kayak kita sekarang, kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai ya, banyak laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, munculnya kaum homoseksual, lesbian, dan itu kita lihat sekarang. Juga tanda-tanda hari kiamat di zaman kita sekarang adalah, kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai kalian akan melihat zina dan khamr tersebar luas dan mereka mengganti namanya dengan nama-nama lain ya, hiburan lah, diskotik, karaoke sebagai hiburan, padahal sebenarnya tempat-tempat perzinahan. Dan yang belum terjadi adalah munculnya kembalinya Jazirah Arab menjadi hijau. Ya. Karena Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arab kembali hijau dan banyak sungai-sungainya. Juga terjadi Malhamah Kubra, peperangan besar antara muslimin dengan orang-orang Nasrani, Bani Asfar. Itu juga nanti terjadi di akhir zaman sebelum Dajjal keluar. Dan sekian banyak tanda-tanda kiamat tentunya, termasuk belum terjadi juga keluarnya gunung emas di sungai Furat di Turki. Ya. Kemudian ada tanda-tanda kiamat besar disebutkan dalam hadis 10. Ini satu saja hadis yang angkatkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2901. Kata Nabi SAW, Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat. Kiamat tidak akan terjadi sampai terdapat atau munculnya 10 tanda-tanda besar. Khasfun bil masyriq. Ya, longsor terjadi di wilayah timur. Wa khasfun bil maghrib. Longsor di daerah barat, wakhasfun bi jaziratil Arab, dan longsor di jazirah Arab. Ini bukan longsor sembarangan ya. Kata ulama hadis, longsor tidak bisa ditimbun lagi karena besarnya. Di timurnya jazirah Arab, di baratnya di tengah-tengah jazirah Arab. Ini sudah 3 sekaligus. Kemudian dukhan itu keluarnya kabut. Sehingga kabut muka bumi ini semuanya kabut, enggak kelihatan. Kemudian keluarnya dajjal ya, wad dajjal. Kemudian keluarnya dabbatul ard. Keluarnya hewan melata di muka bumi, setelah Dajjal nanti meninggal, keluar Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluar Dabbah, hewan melata. Dia jalan, tapi dia hewan cuma bisa bicara pakai bahasa manusia. Mengingatkan orang-orang tentang pelanggaran agama, dan dalam sebuah riwayat dikatakan dia bawa cap. Dia mencap orang beriman dan mencap orang yang kafir. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj, dua suku. Ini juga sudah saya rincikan, ada di YouTube tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Dua suku yang akan keluar dalam surah Al-Kahfi diceritakan. Suku yang sangat banyak, jumlah mereka dibandingkan kita 1:1000. Ya. Kemudian, Tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa narun takhruju min qa'ri adni, tarhulun nasu wa tazulu Isa ibn Maryam. Turunnya Nabi Isa dan keluarnya api dari wilayah Aden. yang menyeret manusia. Pertanyaan Abdullah bin Salam sangat berhubungan dengan hadis ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira tanda-tanda kiamat yang pertama apa? Yang dimaksudkan kiamat yang pertama bukan berarti yang pertama terjadi. Karena kalau urutannya, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, gitu kan? Keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian ularnya hewan, kemudian kabut, kemudian longsor tiga wilayah, kemudian terus saja sampai terbitnya matahari dari barat. Tapi sini maksud adalah yang nanti pada saat manusia dibangkitkan, ya, pada saat manusia mau dibangkitkan, mereka akan digiring. Pada saat manusia akan digiring ke mahsyar, mereka akan digiring oleh api yang membawanya. Ya, itu maknanya. Kemudian yang berhubungan dengan yang kedua adalah makanan ahli surga. Ya, saya juga ringkaskan ini karena melihat waktunya. Makanan di surga banyak sekali teman-teman. Tapi kita akan makan dan minum sepuas-puasnya di surga. Di antaranya dalam surah Al-Waqi ayat 20. Karena tadi Abdullah bin Salam tanya, ya Rasulullah, makanan apa diberikan ahli surga yang pertama? Nabi SAW mengatakan hati ikan. Allah mengatakan tentang makanan ahli surga ada buah-buahan yang banyak sekali. Al-Waqi ayat 20. Wa faqihati mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Juga disebutkan di dalam Surah Mukmin ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat maka dia akan mendapat atau dibalas yang sebanding dengan kejahatannya itu, dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk surga dan mereka diberi rezeki dalamnya dengan yang tak terhingga. Juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, inna ahlil jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yaflutun wa la yabulun wa la yatagawwatun wa la yamtakhitun. Sesungguhnya ahli surga pasti makan dan minum sepuasnya. Mereka tidak lagi meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan tidak membuang ingus. Ya. Qalu fama balut ta'am. Qala jusha'un wa rashhun karashil misk yulhamuna at-tasbiha wa at-tahmida kama tulhamuna al-nafs. Mereka bersahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan makanan? Kan pasti ada kotorannya. Minuman juga pasti akan ada air seninya. Kata Nabi SAW, makanan tersebut yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan berubah menjadi sendawa yang keluar angin dan keringat yang aromanya juga lebih wangi dari bau kasturi. Mereka diberikan insting bertasbih dan bertakbir sebagaimana kalian diberikan insting bernafas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 17 halaman 173. Juga hadis Nabi SAW, bahwasanya kata Nabi SAW, sesungguhnya burung surga sebesar unta yang hinggap di pepohonan surga. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sungguh burung-burung itu merasakan kenikmatan. Kata Nabi SAW, memakannya lebih nikmat daripada sekedar melihatnya. Dan aku berharap engkau termasuk orang yang memakannya. Terakhir teman-teman, hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Mundri dan mengatakan sahih dalam Targhibut Tarhib di jilid 6 halaman 30. Sulaim bin Amir mengatakan pada sahabat Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah memberikan manfaat kepada kami melalui Arab-Arab Badui. Karena mereka sering bertanya yang kami tidak terfikir. Seorang Arab Badui pernah datang pada suatu hari seraya mengatakan, wahai Rasulullah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surga terdapat pohon yang mengganggu. Lalu aku tidak beranggapan bahwa di surga ada pohon yang bisa mengganggu penghuninya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pohon apa yang kau maksudkan? Ia mengatakan, pohon bidarah. Karena ia punya duri yang mengganggu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah Allah berfirman, dan pohon bidara di surga telah dibuang duri-durinya? Allah membuang duri-durinya dan meletakkan buah pada setiap duri sebagai gantinya. Sesungguhnya ia menghasilkan buah-buahan. Masing-masing buahnya mengeluarkan 72 warna makanan. Tidak ada di dalamnya satu warna yang menyerupai warna yang lainnya. Dan sekian banyak dalil-dalil tentang masalah makanan dan minuman ahli surga. Dan ini semuanya teman-teman juga bisa kembali ke YouTube. Ada ceramah saya berhubungan dengan Rasulullah, cerita tentang surga neraka. Dan ini bukunya yang saya bedah di YouTube. Ada 30 lebih pasal tentang surga, 30 lebih pasal juga tentang neraka. Salah satu pertanyaan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, selain tanda-tanda hari kiamat sudah kita sebutkan tadi, kemudian juga makanan ahli surga, juga sudah kita coba paparkan beberapa hadis, walaupun ini bahasanya panjang. Kemudian juga yang ketiga itu adalah kapan ya laki-laki, anak laki-laki itu bisa lahir atau anak menyerupai ayahnya dan kapan menyerupai ibunya atau menjadi laki-laki atau perempuan. Maka Nabi SAW sebutkan di situ bahwasanya kapan sperma atau air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, artinya laki-lakinya lebih dulu klimaks, maka anak itu akan menyerupainya, maksudnya menyerupai ayahnya, bisa jadi anak laki-laki. Dan kalau air mani perempuan mendahului air mani laki-laki, maka akan serupa dengan wanitanya atau perempuannya, berarti menjadi anak perempuan. Dan ini menandakan, teman-teman sekalian, masalah yang biasa dianggap tabu dalam syariat atau dalam atau di tengah-tengah masyarakat, masalah berbicara hubungan biologis dalam Islam, ini bukan masalah yang tabu dalam agama. Dan agama telah mengajarkan kepada kita segala sesuatunya. Ya. Sampai ada seorang sahabiat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu menjelaskan kebenaran. Maka aku ingin tanya sesuatu, apakah perempuan juga wajib mandi kalau dia mimpi junub? Kata Nabi SAW, iya, kalau dia melihat basah, ya, artinya kemaluannya. Jadi banyak hadis yang berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini. Dan ini memang harus dijelaskan secara syar'i supaya tidak jadi penyimpangan agama. Sampai Abdullah bin Salam menjadikan salah satu syarat mengetahui Nabi Muhammad SAW Nabi adalah pertanyaan ini. Berarti menandakan poin penting. Dan ada beberapa tradisi-tradisi Yahudi dalam biologis itu yang dihapus dalam syariat. Seperti misalnya, kalau wanita mereka sedang haid, mereka tidak menggaulinya. Maksudnya bukan menggauli, memang tidak boleh menggaulinya. Tapi dia tidak makan sama-sama, tidak boleh serumah sampai istrinya suci dari haid baru boleh kumpul lagi. Islam datang mengajarkan tidak seperti itu. Wanita haid boleh ngobrol, boleh makan sama-sama, boleh tidur sama-sama. Yang tidak boleh hanya meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Ya, sebagaimana Aisyah berkata, radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, kami, maksudnya kami ini para istri Nabi. Kalau ingin digauli oleh Nabi SAW sementara dia sedang haid, maka kami disuruh mengencangkan kain di tempat keluarnya, darah, maksudnya kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Ciumannya, pelukannya, segala macam. Dan pernah kita jelaskan di salah satu bab yang berhubungan dengan masalah ini, onani haram bagi laki-laki kalau dia kerjakan sendiri. Tapi kalau istrinya yang lakukan tidak berdosa. Dan cukup banyak bab yang dibahas oleh para ulama. Yang dilarang hanya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid ataupun nifas dan meletakkan kemaluan di dalam dubur. Kalau seandainya yang lain, yaitu selain daripada ini, dibolehkan. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin melakukan, lakukanlah dengan cara menunggingkan istri kalian. Itu hadis sahih. Ya. Yang penting meletakkannya bukan pada dubur. Gitu. Jadi banyak rincian masalah ini, dan ini sudah saya jelaskan juga panjang lebar di kajian di YouTube, sudah ada bedah buku tentang mahkota pengantin. Ada adab jima. Tapi saya akan berikan gambaran-gambaran umumnya, teman-teman sekalian. Yang paling pertama harus difahami, kata para ulama, biologis itu semuanya manusia memahaminya secara fitrah. Dia belajar, tidak belajar, sebenarnya dia sudah bisa tahu. Itu fitrahnya seperti manusia tahu kalau makan dan minum itu melalui mulutnya. Dia tahu bernafas dari hidung, dia tahu mata fungsinya melihat, dia tahu fungsinya kuping mendengar. Sebagaimana dia tahu kemaluannya diletakkan di kemaluan. Jadi sebenarnya tanpa belajar pun alaminya dia tahu. Karena Allah memang mengembangbiakkan manusia dengan mempertemukan antara sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Maka dari poin ini, jangan pernah belajar masalah biologis dari sumber-sumber yang salah. Seperti banyaknya orang mempelajari biologis dari film-film porno. Ini enggak benar. Karena di film porno pasti laki-lakinya lebih sempurna daripada si suami, perempuannya lebih sempurna daripada si istri. Maka pada saat mereka biologis, mereka membayangkan yang ada di film. Dan itu tidak sehat, merusak fitrah biologisnya yang memang dasarnya ada. Makin kita tidak tonton film-film seperti ini, maka kita makin bergairah dengan pasangan kita. Tapi kalau kita tonton, maka akan ketagihan, syaitan akan buat kita tidak bisa terbangkit syahwat dengan pasangan kecuali tonton. Dan ini bahaya. Bagaimana bisa teman-teman kita sebagai laki-laki ridho membiarkan istri kita menonton itu, lalu kemudian nanti kita biologis dia membayangkan laki-laki tadi. Mungkin tubuhnya lebih kekar, kulitnya lebih putih, mungkin lebih tampan, dan seterusnya. Bagaimana juga seorang istri ridho, suaminya lihat perempuan lebih cantik dan lebih sempurna daripada dia, kemudian nanti suaminya membayangkan itu. Ini berbahaya sekali, merusak fitrah, gitu kan? Maka ini hal yang harus mendasar difahami, dia alami. Kalau seseorang mau baca tambahan informasi, cukup bagi dia. Dan syariat sudah menjelaskan masalah itu. Sudah menjelaskan panjang lebar tentang masalah itu. Ya, banyak sekali bahasan khusus masalah dan cukup banyak buku saya diterimakan bahasa Indonesia yang menjelaskan masalah itu. Kita masuk ke adab-adab ya teman-teman. Yang pertama adabnya adalah, harus kita ikhlaskan niat. Biologis bukan cuma sekedar pelampiasan saja. Tapi dia ibadah. Kalau diniatkan ibadah, ibadah. Termasuk sentuhan tangan, ciuman dengan istri, pelukan sama dia, bermesraan. Semua itu adalah ibadah. Nabi SAW berkata kepada sahabat, waktu dia mengatakannya, Rasulullah, istri saya ini suka melakukan nusyud. maka apakah saya ceraikan? Kata Nabi SAW, ceraikan kalau memang kau tidak bisa perbaikin. Dia bilang, tapi saya mencintainya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu tamatta biha. Tamatta itu nikmati biologismu sama dia. Puaskan dirimu di situ. Itulah. Jadi memang ada bahasa-bahasa ini. Ya. Maka kita harus tahu di sini adalah ibadah kalau dilakukan. Dan kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah, pahala besar. Kata para sahabat, ayati ahaduna ahalu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, kami gauli istri kami, dapat kenikmatan, dapat pahala juga. Kata Nabi SAW, ara'itum lawadatum fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, kalian dapat dosa, kalau zina. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wakadhalika fil halal. Berjaya kalau kita letakkan pada yang halal. Berarti dia bisa menjadi ibadah, asal diniatkan. Dapat kenikmatan, dapat pahala. Dan kadar pahalanya, kalau zina di dosa itu adalah dosa besar, maka ini biologis yang halal lawan zina, maka itu adalah pahala yang besar. Ya. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar pelampiasan syahwat. Ya. Bukan hanya karena permintaan pasangan, tapi kita lakukan karena ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah ini juga poin masih pertama, karena dia adalah ibadah, maka tidak boleh riya kalau dalam ibadah lain. Kayak pamer-pamer sama orang ya. Saya tadi malam sholat malam, saya tadi sedekah, saya tadi baca Quran, sama gitu. Saya tadi jima sama istri saya. Ya. Ya. Lah iya, itu ada hadisnya dilarang. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah adalah seorang suami yang sudah mendatangi istrinya. Dan istrinya mendatangi suaminya, lalu keduanya sudah saling terbuka, lalu menceritakan kepada orang lain. Jadi enggak boleh. Kalau Allah memberikan kita istri yang Masya Allah memuaskan, atau akhwat kita diberikan suami yang memuaskan, cukup antara dia sama Allah SWT. Dia syukuri, dia nikmati, jangan diekspos. Ini pernah kita jelaskan, kalau tidak salah di kajian dosa-dosa besar. Karena berbahaya, kalau teman-teman laki-laki sini ceritakan istrinya di kantor, istri saya itu begini, begitu, memang dia puas, dia gembira. Tapi teman-teman yang 5 orang mendengarkan, belum tentu istri mereka begitu. Kalau ada di antara mereka yang tidak beriman sama Allah, di pikirannya mengganggu istri kita. Maka dia bisa masuk ke istri kita dengan cara syaitan, bicara dengan mengetahui rahasia-rahasianya. Perempuan terbawa perasaan. Kok dia tahu ya? Kok dia tahu? Terbuka komunikasi, berbahaya. Terjadi masalah yang berat. Begitu juga dengan akhwat kita. Kalau dia cerita sama teman-temannya tentang kehebatan suaminya, segala macam, kebaikan yang Allah kasih, terus suami mereka tidak begitu, apa yang muncul? Akan ganggu suaminya dia. Gitu kan? Itu yang terjadi. Makanya Nabi SAW mengatakan itu. Lalu ada seorang wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, sungguh betul-betul laki-laki di Madinah dan perempuan lakukan itu. Mereka berbangga-bangga. Oh, istri saya begini. Soal. Ini sahabat lakukan dulu. Di awal-awal Islam. Kata Asma binti Yazid, ya Rasulullah, sungguh laki-laki lakukan, perempuan lakukan itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan. Karena itu perumpamaan syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di jalanan. Lalu mereka saling menggauli di hadapan atau disaksikan oleh semua orang. Sama dipermalukan dirinya. Itulah. Seperti itulah. Maka ini masuk dalam poin pertama. Dia ibadah, maka harusnya diniatin ikhlas. Ya. Kemudian juga dia harus hindari masalah riaknya dalam masalah itu. Itu menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, membaca doa. Dan ini ditekankan laki-laki. Kalau perempuan laki-laki membaca, bagus. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca? Allahumma jannibna minasyaitani wajannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari yang Engkau karuniakan kepada kami. Kalau mereka dikaruniakan anak, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Kata ulama hadis, berarti dia tidak akan nakal anak itu. Kalau dinasihatin dia bisa menerima, fitrahnya akan bisa menerima keimanan. Hanya dengan baca doa. Kemudian yang ketiga, itu adalah memaksimalkan biologis tersebut. Artinya betul-betul menjalankannya. Ada hadis dihasankan oleh ulama. Riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, siapa yang sedang berada di antara 4 tangan istrinya, maksudnya dia sudah berada melakukan jima itu, maka dia semestinya sungguh-sungguh. Begitu hadisnya. Jadi dia melakukannya dengan ingin memuaskan pasangannya, memang dia tahu ini halal gitu loh. Maka itu juga bagian daripada adabnya. Kemudian adab yang lain adalah memberikan yang terbaik buat pasangan. Selama itu halal silahkan. Apa saja. Dari makanan, dari pakaian, memberikan hadiah, kata-kata, rayuan. Semua dibolehkan. Bahkan Nabi SAW pernah mandi berdua bersama Aisyah. Kata Aisyah, dan saya pernah dengan Nabi SAW mandi berdua. Ya, itu tanpa ada kain ya. Kemudian dari satu bejana dan saya mengatakan, ya Rasulullah, sisakan air buat saya. Maka itu semua keromantisan dalam rumah tangga. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, adalah Kalau ingin memiliki anak laki-laki dan atau anak perempuan, ikuti apa yang disampaikan Abdullah bin Salam dari pertanyaan ini. Diikuti yang disampaikan Nabi SAW yang ditanya oleh Abdullah bin Salam. Jadi di masa subur istri, kalau ikhwan mempunyai anak laki-laki, kalau dia mau biologis memang dia sudah komunikasikan sama istrinya. Kita bagaimana kalau punya anak laki-laki? Bagaimana metodenya? Hadis sudah mengajarkan. Di masa subur biologis itu memang si laki-laki lebih dulu klimaks. Mungkin si istri bersabar gitu loh. Maka dengan sperma lebih dulu dituangkan di rahim sebelum istrinya klimaks, itu insya Allah lebih tertuju kepada anak laki-laki. Sebagaimana hadis ini, kalau air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, berarti anaknya laki-laki. Sebaliknya kalau mau anak perempuan, maka si laki-laki yang bersabar di masa subur, khusus biologis di waktu itu, dibiarkan istrinya dulu klimaks, baru kemudian dia, maka itu dicenderung insya Allah anak perempuan. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Dan yang keenam adalah mendukung semua yang berhubungan dengan perbuatan baik ini. Ya, apa saja, misalnya makanan, minuman, ya, yang sehat ya, madu, habbatus sauda, kurma. Ya, Nabi SAW seringkali menggabungkan dua jenis buah. Subhanallah, penelitian di zaman sekarang ini seperti obat kuat alami, semangka dan kurma. Ya, itu kalau kita baca keterangan sehatnya maka sangat berhubungan sama masalah biologis. Nabi SAW pernah bilang, menggabungkan keduanya, panasnya ini kurma didinginkan dengan dinginnya semangka ini, dan sebaliknya dinginnya ini dipanaskan, diimbangi dengan panasnya ini, maksudnya ditunjuk kurma. Makanya termasuk makanan-makanan sehat ini, dan tidak boleh teman-teman mengkonsumsi sembarangan obat yang tidak jelas, apalagi ada sumber haramnya, apalagi dari dasarnya hewan dan segala macam, ini semua tidak benar, atau menggunakan alat-alat yang tidak baik, ya, melatih istri untuk berbuat hal-hal yang haram sementara kita tidak adanya, tidak boleh semuanya, ya, harusnya dihindari. Makanya termasuk adab-adabnya gitu kan. Kemudian yang ketujuh, bila ingin mengulanginya maka disunnahkan berwudu sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang ingin mengulangi jimaknya maka dia berwudu, karena itu lebih memotivasi dia. Ya, ini memang hadisnya begitu, jadi dia mencuci kemaluannya lalu dia berwudu. Termasuk adabnya di poin ini juga, poin tujuh adalah Umar bin Khattab mengatakannya, Rasulullah, saya baru menggauli istri saya. Apakah boleh, semalam saya gauli istri saya, apakah, dan saya tidur ya dalam keadaan junub, bolehkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, boleh, tapi semestinya kau wudu dulu sebelum tidur. Jadi mau mengulangi atau mau tidur walaupun belum mandi, maka dibolehkan asal berwudu terlebih dahulu. Ya. Ini termasuk. Kemudian yang kedelapan, memulai jima itu dengan cumbuan, kata-kata yang baik, rayuan. Itu kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami, orang yang tidak memulai dengan cumbuan. Ya. Ada orang begitu, subhanallah, seperti syahwat saja, maka akhirnya tidak memberikan kepuasan kepada pasangan. Dan ini banyak menjadikan pertengkaran-pertengkaran di rumah tangga. Yang kesembilan, kata ulama adalah terbukanya komunikasi sehat, termasuk apa yang diharapkan. Boleh kita tanya pasangan, maunya seperti apa, maunya seperti ini, atau dijelaskan ya. Minyak wangi yang diharapkan, semua itu ada komunikasi sehat dalam masalah ini. Sehingga pasangan tidak menerka-nerka, karena kadang-kadang orang risih mau bahasakan. Tapi kita coba hidupkan di antara berdua, bagaimana komunikasi itu sehat, maunya seperti apa, sukanya seperti apa, maka itu kita lakukan. Insya Allah binillah kalau ini dijalankan sudah memenuhi. Ada sebenarnya yang ke-10 ya, ada riwayat tapi saya belum telusuri kesahihannya. Cuma pernah ada dinukil sebuah athar dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, termasuk kebijakan wanita bila menyiapkan kain untuk suaminya. Makna kain adalah setelah dia berhubungan, biasanya suami tertidur, maka bisa digunakan untuk mengelap ya daerah kemaluannya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.